berdoa. Nah, doa itu dilakukan dengan penuh ketenangan. Bukan dalam penuh suasana yang rusuh atau tergesa-gesa atau gelisah bahkan. Jadi baru ruku sudah bangun lagi, kapan menikmati doanya? Ya, jadi ada tahapan kalau kita benar ikuti cara yang Nabi ajarkan, semua ibadah itu melahirkan kenikmatan dan dampaknya ketenangan. Itulah yang disebut tuma'ninah. Tuma'ninah dalam ruku', tuma'ninah dalam sujud. Pemilik tuma'ninah itu disebut dengan mutmainnah. Makanya orang-orang yang sholatnya nyaman, enak, itu memberikan dampak kepada kehidupannya. Ya, ada pancaran dari hasil ibadah itu kepada bagian hidupnya. Karena itu hidupnya akan berubah. Lebih tenang, lebih nyaman, lebih baik. Dan koleksi amal soleh yang berlimpah itu menjadikan dia merasa nyaman untuk pulang karena punya bekal. Kan sering saya katakan, yang pulang ke akhirat itu kan bekalnya beda dengan bekal dunia. Yang dibawa kan bukan pecinya, bajunya, sajadahnya, handphonenya. Tapi apa yang kita gunakan dari peci itu? Peci itu dipakai apa? Ya kan? Pakaiannya dipakai apa? Sajadah itu dipakai apa? Jilbab itu dipakai apa? Kalau digunakan pada amal baik, maka dia melahirkan nilai yang disebut dengan hasanah. Setiap perbuatan baik 10 poinnya. Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Nanti setiap poin hasanah itu disebut ajrun namanya. Lahum ajrun ghairu mamnun. Itu konsepsinya misalnya ditemukan di surah Al-Isra. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Hasanah di surah Al-Kahf. Ajran kabira. Ajrun setiap poinnya, nah, itu yang dibawa pulang. Nah, itu nanti yang ditampakkan dalam sakaratul maut. Makanya ketika ditampakkan, konfirmasi ketenangan itu ada dalam jiwa. Disebutlah pemilik ketenangan, namanya mutmainnah. Jiwa yang memiliki ketenangan. Jiwanya disebut dengan nafas. Nafas itu kondisi jiwa yang membawa amal. Kalau belum bawa amal, dia masih bentuk roh yang ditiupkan. Itu belum bawa amal. Ya, roh yang ditiupkan itu ada di Quran surah ke-15, Al-Hijr, ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara min salsalin min hama'in masnun. Teruskan, ayo lanjutkan ayatnya. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Jadi ketika dibentuk nanti fisiknya 4 bulan berproses ditiupkan roh. Jadi yang masuk itu roh. Saat ditiupkan belum ada amal. Ya, baru bentuknya roh untuk menjadi generator kehidupan. Itu penggeraknya. Makanya seseorang hidup itu kalau ada rohnya. Tapi saat pulang yang balik itu jadi nafas. Di roh itu betul roh, dicabut rohnya. Tapi keadaan rohnya menjadi nafas namanya. Ya, untuk membedakan antara masuk dengan pulang. Pulang itu bawa amal, bawa amalan. Karena itu maut datangnya mengambil nafas. Tidak disebutkan roh namanya. Ya, Quran surah ketiga Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bukan kullu rohin, kullu nafsin. Hah? Yang bawa siapa nanti yang ditugaskan membawa maut? Malakul maut. Besok biasanya subuh hari Jumat dibacakan surah As-Sajdah itu kan? Lihat ayat yang ke-11 tuh, paling kanan sebelah bawah. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Malakul maut bawa maut itu. Ya. Nanti saat dicabut itu nafasnya, orang-orang yang terbiasa mengoleksi amal soleh, yang saat beramal melahirkan ketenangan, maka karakter jiwanya itu sudah memiliki ketenangan dan ditampilkanlah pada saat itu hasil dari amal solehnya sampai-sampai bertambah ketenangannya, bisa senyum. Karena yang ditampakkan dalam kematian itu rahmatullah, ini bukan suasana kematiannya, akhir dari apa yang ia akan dapatkan, suasana ke surganya, keyakinan dengan yang gaibnya. Kan kematian itu gaib sifatnya, ya, akhirat itu masih gaib. Tapi kita yakin, walaupun belum tampak. Yakin yang pada sesuatu yang belum tampak disebut iman namanya. Karena kita beriman, kita kerjakan amal soleh itu. Kalau enggak yakin, enggak akan sholat Anda. Kalau enggak yakin, enggak akan baca Quran. Kalau enggak beriman, enggak akan haji umrah. Karena kita yakin, kita kerjain. Nah itu nanti balasannya ditampakkan saat akan pulang. Tahu dari mana Ustaz? Ya nanti, kalau mau cepat ya sakaratul maut aja gitu kan. Ya kan semua orang juga pada akhirnya meninggal kan. Jadi kita enggak ada kerugian, enggak ada ruginya kita. Karena semua orang meninggal, pembuktiannya pasca meninggal. Ya sama-sama meninggal kan? Cuman bedanya nanti setelah wafat bagaimana? Seharusnya yang khawatir itu yang enggak punya pengetahuan tentang kehidupan pasca kematian. Dia harusnya khawatir. Kan kita mah santai aja, nanti meninggal kemana? Alam kubur. Ada apa di alam kuburnya? Kita bisa jawab. Ini dalilnya, ini ayatnya, kita kerjain sekarang. Yang khawatir itu adalah Anda yang tidak punya keyakinan setelah wafat ada kehidupan. Kita balik nanya, ente kalau udah meninggal kemana? Gitu kan? Nah, harusnya cara berpikirnya seperti itu. Makanya turunlah ayatnya untuk memberikan informasi kepada kita yang valid sifatnya untuk menguatkan kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ditampakkan mana ayat tampak surganya? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ibad itu mengonfirmasi amal solehnya. Karena orang yang beramal itu sedang ibadah. Makanya semua amal itu ketika disebutkan dikerjakan bentuknya ibadah. Kita pun kan sholat kan? Nah, sholat itu konfirmasi ibadah pertama dari iman. Innani anallahu, kata Allah, la ilaha illa ana fa'budni. Ibadah dulu. Saya Allah, enggak ada Tuhan selain saya. Ibadah kepada saya. Makanya saat sholat kita mengikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekarang kami ibadah kepadamu ya Allah. Nah orang yang ibadah itu disebut abdun namanya. Abdun, seorang hamba yang merendah itu abdun. Karena itu saat sholat kita merendah. Ini kehormatan kita tertinggi di kepala kita tuh ditempelkan ke bawah. Sebagai tanda merendahkan diri kita. Itu nanti dikonfirmasi oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah itu saat diberikan kesempatan untuk memberi syafaat untuk umatnya. Itu nanti Al-Bukhari nomor hadis 7510. Ya, nomor hadis 7510. Ya, kitabnya nanti di topik yang terakhir. Topik 97. Gitu ya. Topik 97. Nanti insya Allah kita bacakan. Itu nanti beliau pun memohon syafaat kepada Allah dengan bersujud. Dan diminta oleh Allah, irfa' ra'saka, angkat itu kepalamu. Ya, angkat, bangun dari sujud. Engkau telah diberikan ketetapan, silahkan memberi syafaat. Apa yang diminta dikabulkan. Nanti Nabi minta, ya Allah. Umatku, umatku, umati, umati, kata Nabi itu. Jadi puncak penghambaan itu saat sujud. Makanya disebut abdun. Itu tingkat tertinggi yang Allah berikan pada seorang hamba. Jama'nya disebut ibad. Kan yang menyembah Allah bukan satu dua orang. Ya, kita saja kan banyak kan. Maka dijama'kan dari abdun menjadi ibadun. Itulah panggilan yang Allah berikan menjemput seorang hamba ketika dia wafat, nafasnya pulang. Ya, bukan rohnya yang dimaksud, roh yang maksud bukan itu kondisi roh bawa amal, itu maksudnya. Jelas ya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi, konfirmasi satu, wadkhuli jannati. Nah itulah jannah yang ditampakkan. Jannah yang ditampakkan tentu beda-beda. Hasil usaha dia. Bagaimana amal solehnya, itu yang akan ditampakkan. Tahu dari mana nanti itu semua, kita akan lihat. Nah, itu kan bagian dari bab kajian kita. Sebagian yang telah kita bahas. Itulah fungsinya Al-Baqarah ayat 25. Menerangkan itu dan dirinci nanti tafsirnya oleh Nabi SAW dalam hadis beliau. Yang sahih, kita ambil urutan-urutan yang sahih. Supaya lebih menguatkan argumentasinya. Apa di antara contoh yang bisa kita dapatkan orang ditampakkan ke surganya? Dalil Quran lagi. Masih ingat kan istrinya Fir'aun? Ya, la'anahullah, Fir'aun dilaknat oleh Allah. Tapi istrinya kan dirahmati oleh Allah. Asiyah itu kan? Ya, ketika akan meninggalkan dalam sakaratul mautnya. Dan diancam akan disiksa oleh Fir'aun itu. Apa doa beliau? Rabbi benili, indaka baitan fil jannah. Wa najjini min Fir'auna wa amalihi. Ya Allah, ya. Mohon tampakkan kepada aku tempat pulangku di surga. Dan selamatkan aku dari siksaan Fir'aun ini. Untuk memberi contoh kepada insan beriman. Ya, supaya kuat dalam iman itu. Supaya tidak takut mempertahankan iman itu. Maka apa yang terjadi? Yang menarik adalah Allah tampakkan dulu tempat pulangnya. Surganya itu. Istananya di surga. Maka beliau senyum. Karena ada konfirmasi hasil dari amal solehnya. Ketika itu senyum, Fir'aun dislike. Ya kan bahasa sekarang kan ya, ada like, share and comment. Ada yang dislike, kalau sudah dislike komennya enggak bagus kan? Ya kan? Makanya baca sejarah itu. Baca sejarah banyak nanti kisah-kisah disampaikan. Fir'aun dislike, maka dia komen yang jelek tuh. Ini perempuan katanya enggak dianggap istrinya lagi. Ini perempuan katanya, ya perempuan mau disiksa kok senyum. Fir'aun enggak bisa melihat karena kan enggak ada iman dalam dirinya. Ya, ahli iman itu bisa merasakan kemuliaan itu. Makanya kalau Anda melihat orang baik di sakaratul maut, kemudian dia misalnya akan meninggal, ya dia senyum, dia baik, kan ada getaran pada jiwa kita ya. Nah, orang belum beriman tuh enggak bisa lihat itu. Jangankan yang sekarang, coba Anda buka lihat-lihat YouTube misalnya orang-orang baik ketika sedang sholat jatuh gitu kan. Ya, bukan yang skenario-skenario ya. Dan sekarang banyak yang skenario-skenario itu untuk tunjukkan cerita. Ini kisah yang benar-benar terjadi.

لهم جنات تجري من تحتها الأنهار Ikhfanya dua harakat, jangan dilewat begitu saja, berikan hak setiap hurufnya. Anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. كلما رزقوا منها من فنغة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون طيب بسم الله الرحمن الرحيم Orang-orang yang mau beriman kepada Allah, meyakini Al-Quran sebagai pedoman hidup, dan berusaha berpaling dari segala jenis maksiat untuk menata diri menjadi pribadi takwa. Perhatikan tiga hal yang saya sebutkan secara berurutan. Orang-orang yang beriman kepada Allah. Satu, mengimani Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dua, dan menata diri untuk meninggalkan maksiat guna menjadi pribadi takwa. Tiga, maka orang-orang ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan kabar gembira kepada mereka bahkan sebelum mereka wafat bahwa semua apa yang mereka lakukan ini tiga hal tadi itu dapat penilaian tinggi di sisi Allah dengan disiapkannya segala keindahan dan keragaman surga untuk mereka sesuai dengan amalnya masing-masing. Itu secara singkatnya. Baik ya, nanti pokoknya tiga. Satu, beriman. Iman itu pokoknya ya. Dan itu harus di-charge terus supaya kuat. Rata-rata sekarang pegang handphone kan ya? Halo, pegang handphone? Kalau dilihat itu kan sebelah sisi kanan kalau kita begini berarti di handphonenya kiri kiri atas dari handphone kan ada indikator baterai ya ya kalau baterainya semakin melemah itu kan berpengaruh kepada tampilan ya kan tampilan handphonenya dan konektivitasnya kadang-kadang kan ya kan pun demikian dengan sinyalnya makanya kan perlu di charge lagi ya ya kan halo perlu di charge ya. Nah, jadi apa yang kita gunakan dalam perangkat kehidupan saja itu membutuhkan motivasi terus di-charge lagi, dikuatkan lagi. Apalagi iman yang menjadi generator hidup kita dan penentu keabadian hidup kita saat pulang. Makanya dasar paling pokok dalam Islam itu keimanan. Itu perlu diikat kuat dalam jiwa, jangan sampai lemah. Nah, saat sesuatu diikat kuat, diikat ikatan yang kuat yang dijaga supaya enggak lepas, itu bahasa Arabnya, kata kerjanya disebut dengan aqada. Ain qaf dengan dal. Kita menyebutnya akad. Nikah kenapa disebut dengan akad nikah? Salah satu maknanya supaya dijaga komitmen dalam akad itu jangan sampai terlepas atau kendor. Jaga itu komitmen itu. Nah, ikatan itu kalau sudah semakin kuat dan menempel terangkai kuat urwatul wuthqa, maka disebut dengan akidah sifatnya. Karena itu sifat iman kalau sudah melekat dalam jiwa disebut dengan akidah. Makanya nanti ada ilmunya bagaimana menguatkan iman itu melekat kepada jiwa. Maka ilmunya disebut dengan ilmu akidah. Kalau sudah nanti melekat kuat, maka segala yang kita kerjakan itu dibimbing iman. Ya, dibimbing oleh iman kita untuk tersambung kepada ridha Allah. Mengarah kepada satu titik. Ya, kepada ridha Allah. Mengarah kepada satu itu disebut dengan tauhid namanya. Wahada yuwahidu tauhidan. Makanya ilmu akidah disebut juga dengan ilmu tauhid. Nah, itu pokok dasarnya. Kalau orang sudah yakin, mau mengerjakan apapun sekalipun belum paham, pasti dikerjakan. Kalau orang sudah yakin. Nah, level tertinggi dari seorang muslim itu ya keimanannya. Itu akidahnya itu. Ya, itu akidahnya. Karena itu bab yang paling pertama, yang penting kita hadirkan sebelum berinteraksi dengan Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi, dengan amal saleh, itu akidah dulu, yakin dulu. Kalau sudah yakin, pasti dikerjakan. Ya, kalau kita nggak yakin dengan sholat, nggak akan sholat. Atau kalau keimanan, keyakinannya lemah, sholatnya malas-malasan. Ya, nanti semakin tipis, lama-lama nggak sholat. Kenapa? Itu pasti persoalannya imannya dulu tuh. Bukan karena sholatnya, karena imannya. Jelas? Nah, amal soleh juga begitu. Kalau kita yakin di balik amal soleh ada pahala, ada kehidupan setelah pulang, ya, ada hisab, ada timbangan, ada syafaat. Kita yakin dengan itu semua, kuat ya keyakinan kita, maka pasti orang cerdas akan bersiap-siap. Kalau Anda yakin Anda itu pengen mudik saat nanti Idul Fitri, ya Lebaran tahun ini, pasti Anda akan siap-siap kan? Tapi kalau Anda nggak yakin Anda akan pulang, Anda abai saja. Ya sudah, kalau ada rezeki pulang, kalau nggak ya nggak. Nanti banyak enggaknya dibandingkan pulangnya. Ya, sebab orang yang tidak mudik, yang tidak pulang itu, selalu ketika ditanya nggak ada bekal. Nggak ada bekal. Jadi uniknya begini, dalam konteks kehidupan dunia saja, orang mencari bekal untuk mudik. Mudik. Ya, ya id itu bahasa Arabnya itu, terjemahannya mudik. Id itu mudik. Ya, tempat mudik itu ma'ad. Zadul ma'ad. Waktu untuk mudik disebut mi'ad. Quran surah 3 ayat 9. Inna allaha la yukhliful mi'ad. Beruntungnya kita di Indonesia tiap tahun diajarkan cara mudik supaya persiapan mudik yang hakiki, yang sejati ketika pulang kepada Allah. Ya, coba kita diajarkan betul-betulan kan, sebelum pulang cari bekal dulu, terus konfirmasi kan ke tempat yang akan dituju. Insya Allah tahun ini pulang senang yang di sana. Nah, senang itu kan siap-siap kan, ya kan, rumah dicet, terus diada-adain kue-kue dan sebagainya, ya. Kalengnya kak isinya rangginang gitu kan. Ya kan, banyak terjadi kan, ya. Tapi kan itu ekspresi kebahagiaan menyambut. Terus saking banyaknya bekal itu, kita pun bahagia kan pulangnya. Tak peduli berapa jauh jaraknya kan, tapi motor bebek itu begitu setia kan, dengan dus yang banyak, tambah pelepah pisang di belakangnya, bertuliskan di dusnya sayang aku pulang gitu kan. Ya kan, itu kan ekspresi kebahagiaan. Nah, itu contoh keduniaan. Ya, contoh ke dunia, dan pada akhirnya kita betul-betul mudik, kita betul-betul pulang. Makanya ayatnya bertanya kepada kita, apa yang kamu siapkan saat akan pulang menuju Allah? Ya, bahkan nanti banyak ayat turun, fa aina tadhhabun? Kalian tuh mau pergi ke mana sih? Mau mudik ke mana sih? Ya, sebetulnya mau hidup tuh mau bagaimana gitu. Kalau bahasa Quran tuh kita terjemahkan dengan gampangnya, fa aina tadhhabun? Kalian tuh mau ke mana? Ya, lagi ngapain di bumi gitu? Mau ke mana? Mau ngapain? Kan cuma nunggu pulang aja. Ya kan? Sekarang beraktivitas, nanti sholat. Nunggu lagi, sholat lagi. Ujungnya pulang. Terus kan ketika diminta sholat itu panggilan terakhirnya, ya, yang mengikat kepada perintah sholat itu pengingat kematian. Al-Baqarah ayat ke-45 itu. Wasta'inu bisabri was sholat wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Siapa orang khusyuk itu? Ayat 46-nya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi sholat itu pemanasan untuk pulang, untuk mudik. Makanya kalau orang mau sholat, ingat. Kalau mau khusyuk itu ingat. Mungkin ini saatnya saya pulang kepada Allah. Makanya dipanggil. Ya, maaf. Kalau azan itu panggilan untuk siapa? Azan panggilan untuk siapa? Azan panggilan untuk siapa? Hah? Orang beriman. Pertanyaan saya, Anda beriman? Enggak. Hah? Berarti panggilan azan itu untuk siapa? Bilang untuk saya, Adi untuk Adi, Asep untuk Asep, Joni untuk Joni, Cepi untuk Cepi. Panggilan azan untuk siapa? Untuk saya. Adi dipanggil Allah. Apa artinya? Ninggal. Iya. Itu dipanggil kan? Ah, Masya Allah Pak Joni sudah dipanggil Allah. Berpulang kan? Nah kita itu 5 kali dalam sehari dipanggil. Kamu siap-siap. Nanti datang giliran kamu. Makanya kalau dalam sholat itu seringkali imam mengatakan sholat sholatan muwadda'. Sholat yang betul, yang khusyuk. Seakan ini menjadi sholat perpisahan. Kita latihan. Nah kalau sholatnya begitu tercas lagi keadaan diri kita itu. Maka kita ingat lagi, oh mau pulang. Gimana kalau sedang pulang kondisi tidak baik? Masa diwafatkan dalam keadaan sedang bermaksiat? Kan tidak keren tuh. Nggak keren loh ketika diputar tuh. Kan nanti akan diputar film kehidupan kita itu. Terus ditunjukin deh. Ih, meninggalnya sedang korupsi. Kan? Itu diputar loh. Ketahuan semua makhluk langit dan bumi. Ya? Yeah? Ah itu kok meninggalnya sedang mencopet. Ah itu meninggalnya sedang mabuk. Ya? Ini meninggalnya sedang mencuri. Ini meninggalnya sedang macam-macam ketahuan. Makanya kalau sedang terfikir berbuat maksiat, segera sadar. Mungkin bagaimana kalau sedang wafat itu. Berbuat maksiat diwafatkan. Nah itu yang akan mengembalikan kita dalam suasana baik. Nah orang-orang seperti ini gak mungkin bisa berbuat demikian kalau gak ada iman. Makanya iman itu paling pokok. Tauhid itu bab pertama, akidah itu mesti benar. Itu satu itu. Nah pancaran akidah itu terefleksikan dalam perilaku kita, bukan ada di ketebalan kitab. Ya, jadi akidah itu bukan untuk saling berdebat, bukan untuk saling tebel-tebelan informasi, untuk dipraktekkan, menjaga supaya refleksi dari itu muncul amal soleh. Jadi kalau Anda hafal kitab, tahu ini dan itu, tapi nggak muncul amal solehnya, malah digunakan untuk berbuat yang tidak baik, berselisih dan sebagainya, artinya itu mencerminkan akidah yang belum sempurna. Kesempurnaan akidah itu ada pada perilaku, jelas. Tapi tidak semua perilaku yang kelihatan baik benar secara akidah. Nanti ada koneksinya tuh, bisa kelihatan ciri-cirinya. Nah, kapan itu disebut baik? Kalau pedomannya benar. Di mana pedomannya orang berakidah Islam itu? Pedomannya Al-Quran. Dengan hadis-hadis Nabi. Dengan sunnah Nabi. Karena itulah penting bagi seorang Muslim, keluarkan tuh ayat-ayat Qurannya. Yang sesuai dengan perilaku dan aktivitas kita. Sering saya katakan, Anda itu profesinya apa? Pebisnis? Ada ayat bisnis. Pengajar, ada ayat ilmu. Sampai hadis bersin juga ada tuh. Ya, Anda bersin, alhamdulillah. Kita ucapkan apa? Yarhamukallah. Anda jawab apa? Yahdikumullah. Begitu muridnya jawab, yahdikumullah, dosen saya mengatakan, yahdini awalan thumma antum, katanya. Saya punya dosen, beliau ngajar usul fikih, ngajar fikih dulu. Jadi, ada yang bersin. Terus dia jawab, alhamdulillah, kata dosen kami, rahmukallah. Ya, kata murid-muridnya, termasuk kami, yahdikumullah. Yahdikumullah, semoga Allah memberi hidayah kepada Anda. Jawab dosen kami, yahdini awalan thumma antum. Saya duluan yang dikasih, baru kemudian kalian. Jelas ya? Nah, kalau kita membiasakan seperti itu, kemudian mulai kita keluarkan kurikulum hidup itu menjadi titian amal soleh kita, kita bikin kurikulum hidup kita masing-masing. Keluarkan ayatnya, lihat hadisnya. Hadis dan ayat itu bimbingan nilainya. Aktivitasnya bisa sesuai dengan kehidupan kita. Dipakai dimanapun sesuai. Nanti itu yang mengantarkan kita pada ridha Allah. Puncaknya baru di akhir. Wafat dalam keadaan takwa dan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah kalau pulang dalam keadaan seperti itu dapatnya apa? Dapat apa tuh? Dari mulai meninggalnya sampai kembali kepada Allahnya. Nanti kita bahas itu setelah menunaikan sholat isya berjamaah insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah.

Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tidak ada orang lain karena memang saya menginginkan yang membuka peresmian pembangunan ini keluarga besar semua. Dan memang pesantren ini milik kita semua. Iqra bismi rabbika الذي خلق خلق الإنسان من علق. Izinkan kami ingin berbakti untuk negeri, maka kami siapkan dari mulai kadernya di TK, Pak Ibu. Dari mulai TK sudah kami siapkan kader-kader kuat untuk bangsa ke depan. Keluarannya hanya dua. Alhamdulillah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, kita telah menunaikan sholat isya berjamaah beserta amalan sunnah yang menyertainya. Semoga sholat kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, semoga senantiasa yang terhubung dengan kajian ini tetap mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi yang telah memasuki waktu sholat, tinggalkan dan tunaikan sholat terlebih dahulu, saling mendoakan dan semoga sholat kita sekali lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan konsep dasar tadi, kalau kita ingin tuangkan secara ringkas melalui bagan yang menunjukkan pada kita cara berkehidupan dan apa yang kemudian akan kita dapati, kurang lebih gambarannya seperti ini. Saya coba tuliskan, kemudian kita nanti coba praktekkan dalam kehidupan kita sesuai dengan aktivitas yang kita jalani dalam berkehidupan. Baik. Jadi di sini kita coba turunkan dulu. Di sini manusia. Ya, jadi kalau kita tuliskan ada kita di sini. Manusia kan ya? Baik. Posisinya ada di mana sekarang? Baik, di sini ya, di masjid ya. Jadi kita masih ada di al-ard, kita terjemahkan dengan bumi dulu. Sifatnya disebut dengan dunia. Ya, saya lebih senang menyebutkan tempatnya dengan al-ard yang dipijak dan menyebut dunia itu dengan sifatnya. Ya, jadi kalau diperkenalkan dengan dunia, dana yadnu dunuwan wa dunya. Artinya sesuatu yang dekat, yang cepat, yang punah, yang sirna. Itu dana yadnu dunuwan, sifatnya dunia. Karena itu segala yang berada di bumi ini dalam kehidupan kita itu rasanya berlangsung cepat. Kayaknya baru kemarin kan kita ta'lim. Antum dulu di sini, teman antum di situ kan? Saya masih ingat gitu, ya. Terus teman antum yang PC keluar duluan kan? Tuh. Kayaknya baru kemarin gitu, ya kan? Tapi kan sudah sepekan rasanya kan? Ya kan? Bajunya sama enggak? Gitu. Dan itulah dunia. Dan tidak ada yang abadi. Semuanya hilang. semuanya fana. Fana itu rusak, hilang. Jadi gelas kalau didiamkan begitu saja, rusak, kotor. Baju didiamkan, terlihat bersih, baru dicuci. Tapi didiamkan aja, nanti rusak sendiri. Nah, itulah sifatnya. Nah, jadi untuk apa memperebutkan sesuatu yang rusak? Untuk apa berkelahi pada sesuatu yang hilang? Untuk apa memperselisihkan sesuatu yang kita juga akan meninggalkannya? Jadi lebih baik menggunakan itu pada yang bermaslahat, yang punya nilai, itu yang hakiki, itu yang sejati. Baju ini rusak, jangan berkelahi dengan baju. Ya, alas kaki itu sementara, dipijakan kotor, ujung-ujungnya kan habis gitu. Masa memperebutkan alas kaki sampai berkelahi? Sesuatu yang habis diperebutkan kan kurang sehat ya. Ya kan? Halo? Iya, tapi terjadi gitu kan? Ya kan? Ya. Nah, kalau kita paham takdir, qada dan qadar, paham tentang kurikulum kehidupan, jadi itu membimbing kita untuk menempatkan cara hidup dengan benar. Itu maksudnya. Jadi ketika pulang pun masih punya nilainya, masih ada manfaatnya. Nah, lalu dari sini kan nanti akan kemana? Waiting room kan? Ya? Yeah? Ah, barzah. Waiting room. Nah, ini kan yang disebut dengan kubur, tempatnya makbarah. Itu yang akan nanti sementara di situ sampai dibangkitkan. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Ini yang disebut dengan kubur. Nah, ini pembatas dengan alam yang abadi, yang sejati nanti, yang akhirat, ya, yang terakhir betul, enggak ada lagi nanti setelah itu. Makanya disebut dengan akhirat. Ini puncaknya. Kalau ada taknya itu akhirah, artinya yang terakhir betul, enggak ada lagi setelah itu untuk kehidupan kita. Ya. Jadi kalau di situ statusnya A, ya A saja sampai terakhir. Kecuali nanti ada keputusan Allah yang menjadikan sesuatu itu, misalnya bagi si fulan atau seorang hamba tertentu mendapatkan rahmatnya sehingga mendapatkan satu pemberian yang baru berupa syafaat misalnya. Inilah akhirat. Nah, ini pemisah, waiting room ini alam tunggu pemisah. Makanya disebut barzakh. Barzakh itu pemisah sesuatu yang tak nampak kasat mata secara langsung. Ya. Makanya di lautan itu kan kalau kita lihat mengalir ya, air-air itu dari sungai-sungai terus mengalir sampai ke titik temu itu kan ada antara dua aliran itu kan yang terbatas ya. Ada sekatnya tapi kan enggak nampak ya. Yang ini asin, yang ini tawar kan. Menariknya kalau kita lihat sekarang, bahkan klik YouTube misalnya, jangan sekarang, nanti keluar dari sini. Nah, itu kan kita lihat ikan-ikannya ke situ balik lagi, karena habitatnya kan berbeda kan? Seakan ada sekat ya. Itulah bainahuma barzakhul la yabghiyan. Ya, jadi ada barzakh, pemisah yang tidak terlihat secara langsung, tidak kasat mata ya. Tapi itu pemisah. Barzakh itu pemisah di antara dua hal yang tak nampak secara langsung. Nah, ini makanya alamnya disebut dengan alam barzakh di sini. Nah, ini kan? Nah, tapi dimensinya sudah enggak sama dengan yang ini. Sudah beda. Ya. Kemudian ini, dengan ini pun sudah lain, sudah tak sama juga, sudah berbeda. Karakteristik kehidupan, perbedaan di setiap tempat memberikan satu pengaruh kepada karakter dan hukum yang bisa berbeda. Ya, coba begini, ini sama-sama Jawa Barat misalnya, Sundanya Cianjur dengan Sundanya Banten sama enggak? Beda. Dengan Sukabumi sama enggak? Beda. Jawa, Jawa Tengah, Jogja dengan Jawa Timuran sama enggak? Padahal sama-sama Jawa kan bahasanya, ya kan? Nah, demikian apalagi kalau dari sini misalnya kita keluar, hukum toilet juga sama. Toilet di Lebak Bulus dengan Kampung Rambutan walaupun sama-sama Jakarta bisa punya hukum yang beda. Ya kan? Itu baru satu tempat gitu. Cuman kan berbeda keadaan ya, berbeda lokasi. Apalagi kalau kita keluar dari Indonesia. Misalnya ada yang mau ke Malaysia, mata uangnya sama tidak? Beda. Ke Singapura? Lebih jauh lagi kan tidak sama kan? Baik. Nah, ini yang menjadikan sebuah hukum berbeda tempat, berbeda karakter. Kadang berbeda tempat, berbeda bekal. Berbeda tempat pasti berbeda hukum. Karena itu nanti dalam kaidah usul fiqih ada kaidah mengatakan begini, al-'adatul muhakkamah. Ya, kadang tradisi yang berlaku di satu tempat itu jadi hukum. Jadi hukum. Nah, kalau sudah ada hukum itu kan kita hormati. Enggak bisa bawa hukum kita di sini kita praktekkan misalnya saat masuk ke Singapura, masuk ke Malaysia, bawa keadaan tradisi kita di sini enggak bisa. Ya, enggak bisa keadaan kita misalnya yang biasa pakai sarung lalu dipakai misalnya jalan-jalan di tengah kota di Saudi atau di Libya. misalnya, ya kan? Bukan di Yaman, kalau Yaman sudah biasa. Tapi Anda pakai sarung siang-siang, ba'da dzuhur, di kisaran misalnya kota Jeddah, atau di Riyadh, atau di Tripoli, itu bisa disuitin. Suit, gitu kan? Nah, karena itu cuma dua orang, satu baru nikah malamnya, atau yang kedua baru disunat, gitu. Gitu. Tapi kan kita biasa. Ya kan? Kita terbiasa. Nah, itu yang dimaksud adalah adatul muhakkamah. Nah, apalagi sekarang pindah alam. Jelas kan? Apalagi pindah, maka jangan harap hukum yang ada di dunia itu sama dengan di alam kubur. Tidak. Pakaiannya ganti tidak? Halo? Nah, pertanyaannya udah disiapin belum? Oh, kan? Udah tahu mau pindah, tapi gak siap-siap. Anda kan kalau mau kerja, sepekan lagi baru diterima untuk bulan depan, persiapannya dari sekarang. Tuh, benar. Iya. Gimana sih? Bingung saya. Iya. Dunia itu kan sementara, ditinggalkan dan hilang. Kenapa persiapannya bisa lama gitu? Untuk sesuatu yang abadi, pengantar kepada sesuatu yang sejati, kenapa enggak disiapkan saat hidup? Ya kan? Ya, jadi ketika akan berpulang kita sudah paham. Kalau bisa tuh siapin dari hasil kita. Ya, siapkan hasil kain kafan itu dari hasil kita yang paling baik ya, yang paling halal, yang paling baik untuk pulangnya. Jadi sudah ada persiapan. Nah, apa yang dibawa ke alam kubur itu? Semua dunia lepas. Peci sebagus-bagusnya lepas. Baju lepas. Kain kafan cek lagi. Gak ada kantongnya kan? Gak ada kantongnya. Jadi kalau Anda ngumpulkan uang sebanyak-banyaknya sekarang, tidak dilarang. Tapi uang itu akan digunakan apa? Karena yang ikut ke alam kubur itu nilainya. Ya, value-nya yang melekat kepada uang itu digunakan apa? Punya nilai gak untuk dibawa pulang? Itu udah bekal ya. Uangnya gak akan ikut. Gak akan ikut. Ya, sama dengan semua bekal itu sudah runtuh di sini, semua hilang. Enggak masuk ke barzakh. Tuh, udah hilang di sini. Selesai. Karena sifat alamnya berbeda, dimensinya tidak sama dan karakter setiap tempat yang berbeda selalu menghasilkan perbedaan baik dalam bekal ataupun keadaan. Itu poinnya. Nah, jadi persiapan kita saat ini adalah apa yang harus dibawa ke sini? Nah, ini yang harus diketahui. Modalnya tuh iman, makanya di awal saya tegaskan akidah itu bab yang paling penting. Iman itu bab yang paling penting. Kalau gak ada iman, gak akan ada persiapan maksimal kesini. Kalau akidah gak diikat dalam kalbu, ya, gak akan punya persiapan maksimal untuk kesini. Beruntungnya kita, bersyukurnya kepada Allah, berbahagianya kita sebagai seorang muslim, kita punya informasi yang paling lengkap tentang bahkan kehidupan di sini, pindahnya kesini bagaimana, di sini ada apa, lengkap sekali. Dan berbahagia sebagai seorang muslim. Bangga harusnya, dan kebanggaan itu menjadikan kita punya persiapan, bukan hanya untuk dipamerkan. Silakan Anda ya komparasikan, cari di referensi manapun, ada nggak yang cerita tentang alam kubur? Cerita aja dulu, bukan informasi valid. Ini jelas yang paling valid yang ditunjukkan, berita gaib yang langsung Allah sampaikan, Nabi detilkan. Di mana ada orang yang bisa menyampaikan sedetil itu kalau bukan dari penciptanya? Di mana? Ya, Nabi Muhammad kan saat menyampaikan peristiwa tentang alam kubur belum pernah masuk kubur kan? Ya kan? Nah, itulah fungsi Nabi, itulah Rasul. Kalau manusia biasa kan mengalami dulu baru diceritakan. Mengalami sesuatu yang gak pernah ya dialami lalu diceritakan kan mustahil bisa disampaikan. Ya kan? Nah, jadi bisa menyampaikan sesuatu dengan yakin, begitu pedenya, begitu tegasnya, jelasnya, ekspresinya sesuai. Kalau cerita tentang keadaan ahli surga senangnya luar biasa. Kalau cerita tentang yang diazab beliau sampai ketakutan, sampai bermohon kemuliaan, sampai jangan sampai mengenai umatnya, sampai mesti waspada gitu. Itu kan gak mungkin ada ekspresi itu kecuali mengetahui sesuatu. Nah, itulah iman babnya di situ. Berbahagianya kita dan bersyukurnya sebagai muslim, informasinya sangat lengkap dan valid. Ya, silakan. Ada enggak bab ngaji tentang alam kubur? Ya. Nah, di Islam tuh ada. Makanya kapan-kapan bikin fikihnya tuh fikih kehidupan yang jelas gitu. Ya, jangan membahas sesuatu yang mungkin kita enggak ke situ. Walaupun secara umum mungkin tahu tapi enggak harus diperdalam. Ini yang akan kita alami yang diperdalam. Ya. Di dunia ngapain? Keluarkan kurikulumnya. Nah, di alam kubur seperti apa? Keluarkan informasinya, baru terakhir kemana? Kesini ke akhirat. Nah, Al-Quran, ini indah sekali alurnya. Kadang menerangkan di sini, kadang menerangkan di sini, tapi pertama kali yang Allah sampaikan, membalik dimulai dengan di sini. Dengan akhiratnya. Yang abadi itu. Yang sejati sifatnya. Apa yang disampaikan? Kembali ke Quran surah kedua ayat 25. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal jannatin tajri min tahtihal anhar. Keragaman surga. Surga itu tempatnya ada di mana? Di level 1, ini yang sekarang kita di sini. 2, alam barzakh atau di akhirat? 3. 3 kan? Nah, maka cara berpikir Al-Qur'an yang diajarkan kepada kita, kalau ingin mencapai sesuatu, balik cara berpikirnya. Tempatkan akhiratnya yang paling tinggi. Sini. Walal akhiratu khairul laka minal. Tempatkan di sini. Tempatkan surganya begini. Ya. Neraka jauhkan dulu, kan tidak ada yang pengen masuk ke situ. Ya kan? Nah, yang Al-Qur'an itu tampilkan surganya dulu. Nanti ini menjadi manhaj kehidupan. Nanti ada keanekaragaman di sini, keragaman surga ini nanti mengacu kepada amalan yang telah kita bahas kemarin. Ada berapa pintu? 8. 8 pintu surga kan? Ya. Dalilnya apa? Al-Bukhari nomor hadis. Kan sudah disampaikan kemarin. Ya. 3257 fil jannati tsamaniyatu abwab, di surga itu ada 8 pintu dan pintu itu nanti akan sesuai dengan amalan kita masing-masing. Dan itu diisyaratkan di Quran nanti. Ya, contoh begini, contoh. Buka Quran surah Ar-Rahman, surah 55. Ya. Di Ar-Rahman itu kan paling viral kalimat atau ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma. Baik, itu ada 31 kali disebutkan. Nah, 16 terakhir berbicara tentang surga. 16 terakhir. 16 ini dibagi 2. 16 bagi 2 berapa? 8. 8 jenis surga pertama, ya kualifikasi elit dengan jenis surga kedua, masih elit juga. Ya, tapi nanti ada kriteria masing-masing. Nah, dimulai dari ayat ke-46. Wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Coba lihat ayat 46, betul enggak? Ayat 46. Wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Itu nanti merespon ya sikap sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi ketika orang banyak terlena dengan dunia, kerja nyari dunia, belajar nyari dunia, cuman untuk pintar jadi sesuatu, dapat ijazah, dapat kerja dunia. Dunia itu dunia. Dagang untuk dunia, cuman buat kaya, update status, ya, pamer harta, pamer ini itu dunia. Ya, kita hanya menggambarkan ya, gambarkan gitu. Kalau salah dengan benar kan itu keputusan masing-masing, tapi ini dunia. Saat ada banyak orang yang orientasi hidupnya terlalu banyak untuk dunia, Abu Bakar As-Siddiq itu berpikir tentang bagaimana cara kepulangan saat kembali kepada Allah. Kan hidup bukan hanya di dunia. Jadi kalau dunianya kaya, di sininya enggak punya bekal kan fakir di sini. Menderita di sini. Ya, pilih mana? Kaya dunia atau miskin di kuburan? Hah? Halo? Pilih mana? Kaya dunia atau miskin di kuburan? Atau miskin dunia kaya di kuburan? Pilih mana? Saya tahulah udah pokoknya kaya dunia kaya di kuburan. Itu udah pasti tuh, ya. Tapi prinsipnya adalah ingin dapat kebahagiaan kan? Nah, saat orang-orang itu ada di antaranya fokusnya hanya dunia saja dan tahu sebetulnya akan meninggal, tahu itu. Jadi kalau ditanya, pasti meninggal enggak? Meninggal, tahu akan meninggal. Tapi pengetahuan tentang akan meninggal ini ironisnya tidak memberikan dampak kepada jiwanya untuk menyiapkan diri. Padahal statusnya dikenal pintar di dunianya. Coba lihat. Ya, jabatannya tinggi, tapi tingginya jabatan itu tidak membuat dirinya sadar itu yang tidak berkah. Hartanya banyak, tapi banyaknya harta itu tidak membuat dirinya semakin dekat dengan Allah, itu yang disayangkan. Ilmunya tinggi, tapi tingginya ilmu itu tidak membuat dia cerdas tentang urusan akhirat. Padahal dia tahu akan meninggal. Kasihan tuh yang seperti itu. Ya, kasihan. Alhamdulillah. Jadi akhirnya apa? Akhirnya ketika sebagian manusia fokus dengan dunia, Abu Bakar As-Siddiq mengarahkan dirinya untuk takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu dalam pengertian positif. Ya, dalam arti ingin menaati Allah. Ya, dalam arti takut kalau enggak sempurna seperti yang Allah inginkan, takut. Maka turunlah waliman khafa maqama rabbih jan. Orang-orang yang penghambaannya tinggi kepada Allah dan selalu ingin memastikan ibadahnya sesuai dengan ridha Allah, sehingga ia merasa takut kalau berada di luar kehendak Allah, merasa takut kalau tidak sesuai dengan keinginan Allah, merasa takut kalau bermaksiat kepada Allah, maka Allah siapkan untuknya dua kemuliaan surga. Oke? Okay? Maka setelah itu fabi ayyi ala rabbikuma. Nah, coba Anda teruskan itu ya, dari ayat 47 hitung sampai ke kalimat wa min dunihima jannatan. Sampai 61, 62-nya wa min dunihima jannatan, 63-nya fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Coba dicek tuh. Sampai 61 hitung ada berapa? 47, kemudian 49, dengan 51, 53, 55, 57, kemudian 59, kemudian 61. Ada berapa? 8 kan? Pasti 8 itu. Pasti 8. Ah, nanti sisanya yang sampai ke bawah itu setelah wa min dunihima jannatan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Selain surga yang itu tadi, ada yang standar untuk orang yang beramal soleh. Cuman rasa takutnya dan khusyuknya enggak seperti Abu Bakar tadi. Ya kan? Ah, wajahnya kayak saya, kayak antum, beginilah gitu kan. Ya kan kita sekukunya Abu Bakar aja susah gitu kan. Ya, nah nanti wa min dunihi majan. Nah, tanda dua surga lagi dengan kualifikasi yang bagus, tinggi juga. Itu kalau Anda hitung ke bawahnya, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, sampai akhirnya 8 juga. Coba, coba hitung, hitung, hitung. Jadi 63 ya. Ya, dari 62-nya wa min dunihima jannatan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Dari situ sampai akhir, hitung pasti 8. 8 ya? Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa Al-Qur'an pun sudah mengisyaratkan sesuai dengan amalan kita. Jadi 8 ini pernah saya katakan itulah amalan pokok berkehidupan. Jadi kalau hidup tuh enggak usah jauh-jauh dari yang pokok ini. Keluarin aja yang pokoknya. Nanti ada apa saja di sini? Ada sholat. Anda boleh jadi apapun, jadi pejabat boleh. Silakan jadi menlu, ya. Silakan menjadi dubes, silakan jadi menteri sampai ke presiden, ya, bupati, camat, silakan. Tapi sholat, sepanjang Anda beriman, sholat. Ya, pejabat yang sholat, tuh kan? Nah, ini Anda berbisnis silakan jadi pedagang, ya kan? Jadi pebisnis, pengusaha boleh. Tapi pekerjaan Anda itu jangan sampai meninggalkan apa? Sholat. Anda kaya dari hasil bisnis, tidak sholat, kayanya dunia. Begitu selesai, nah, fakir Anda. Gak dapat bekal saat kembali ke alam kubur. Gak percaya? Jangan dicoba. Anda kan muslim, jangan dicoba. Karena pasti meninggal juga kan? Saya gak mau katakan coba aja gitu kan? Jangan dicoba. Gak percaya? Jangan di? Jangan dicoba. Karena pasti meninggal. Ini kan CM semua tuh. CM. Ya, colan mening, meninggal, termasuk saya juga gitu kan, ya, saya juga sama kan, ya Anda duluan saya belakangan bisa begitu, ya, tapi kan gak bisa memilih, bisa saya juga belakangan mungkin setelah Anda gitu. Nah, ini maka ada nanti surga babus sholat, ya dibuka dengan pintu sholat, ada lagi puasa babur rayyan, ya babur rayyan fil jannati tsamaniyatu abwabin. Ya fiha babun yusamma Rayyan la yadkhuluhu illa as-shaimun. Di Al-Bukhari fa idza dakhaluhu ughliqa, kalau sudah masuk ditutup. Ini bab untuk yang puasa Rayyan. Ya ada yang puasa standar supaya kita bisa menjadi bagian dari itu. Makanya ada puasa Ramadan kan? Tapi nanti ada yang lebih daripada itu, yang Senin, Kamis, yang Ayyamul Bidh. Silakan ikhtiarkan. Nah, jadi saat puasa itu bukan hanya membiasakan puasa. Ya ingat, bukan jangan cuma dibiasakan, saya terbiasa puasa Senin Kamis. Bukan, niatnya robah untuk mendapatkan ridha Allah. Itu poinnya. Nah, bahkan nanti dalam hadis lain itu ditampakkan, dibuka, bukan ditampakkan, dibuka pintu surga itu setiap Senin dan Kamis. Ya, maksudnya peluang beramal dibukakan itu dan diberikan rahmat nanti kepada orang-orang yang beriman, apalagi yang menunaikan puasa, ya, tapi nanti tertutup bagi orang-orang yang punya masih kemelut di hatinya terhadap saudaranya. Ya, apalagi nanti punya dua hati yang berbeda gitu. Itu di surat Al-Ahzab, surah 33 ayat 4. Ya. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Ya, Allah tidak berkehendak menjadikan seorang itu punya dua hati yang berbeda. Ya, maksudnya apa? Di depan si fulan bicara A, di belakangnya bicara B. Ketemu si fulan bicara A, ketemu orang lain bicara B, dan yang A dengan B itu enggak sama dan berpotensi memecah di antara keduanya. Nah, itu tidak mendapatkan rahmat Allah itu. Agak kesulitan untuk berangkat ke surganya sepanjang dia belum bertaubat. Ya, makanya hati-hati, itu hadisnya sahih dan itu dari Quran. Dari Quran. Makanya punya hati yang lapang itu enak. enak dan bermohon kepada Allah. Jadi walaupun nanti ada persoalan, orang bersikap demikian, yang kita ditutup oleh Allah sehingga gak memikirkan orang-orang itu, tertutup. Tapi nanti orang itu sebelum taubat akan terhantui dengan perasaan itu dan terus berbuat demikian sampai ia memperbaiki diri. Ya, tapi kita tidak boleh membiarkan, kita doakan dalam kebaikan sehingga masih punya peluang untuk menjadi saleh. Itulah insan beriman. Jelas ya? Sehingga perkataannya baik, hatinya baik, pikirannya baik, dan jalannya baik. Paham? Nah, halo, paham? Nah, ini puasa. Apalagi nanti? Sedekah. Ya. Ada bab dengan harta, ada bab dengan ilmu, ada bab dengan barang, pakaian, materi, ya, makanan, silakan. Tapi niatnya begini, niatkannya untuk mendapatkan ridha Allah. Nanti saat pulang ditampakkan, nanti kita bacakan nih, kita bacakan hadisnya. Saya akan bicara dengan Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis. Yang paling otentik, sehingga anda gak bisa nyual. Gak benar itu Ustaz. Ya anda nyalahkan Nabi. Hadis. Gak bisa. Bukan hadis hidayat, hadis lagi. Ya. Setelah itu ada apa lagi? Babul jihad. Ya, tiada jihad. Nanti banyak sekali jihad. Ya. Nanti ada banyak. Ada tentang Darussalam, menebar perdamaian, ya, menyampaikan kebaikan-kebaikan, menjadi misalnya orang-orang yang meluruskan sengketa dalam kebaikan supaya nyatu kembali. Itu nanti ada babnya sendiri. Jadi intinya apa? Intinya Quran memberikan bimbingan kehidupan dari profesi apapun yang mampu kita kerjakan. Anda mahasiswa bisa masuk lewat pintu apa saja. Sholat, masa mahasiswa gak sholat? Ya kan? Puasa kan, puasa bisa dilakukan. Saya kasih rahasia ya, ini antara kita aja di sini nih. Ya, semakin tinggi Anda meningkatkan takwa, semakin pintar Anda. Dan kepintarannya gak ada batas. Ya, jadi pintar itu nanti ada pintar yang sejati, ada pintar yang ikhtiari diusahakan. Pintar yang ikhtiari itu ranahnya ini akal. Itu yang Anda belajar, baca, ya, memperbanyak referensi, diskusi, mematangkan lewat latihan, hitungan dan sebagainya. Itu akal. Dan semua punya kadar yang serupa, enggak ada orang bodoh. Manusia bodoh itu cuma di lagu. Ya, cuma di lagu itu. Ya, enggak ada. Semua manusia tercipta dengan kemampuan yang luar biasa. Diciptakan dengan potensi pintar yang tinggi. Jangan lihat fisik loh, hati-hati, jangan lihat fisik. Ya. Karena sepanjang kita punya keyakinan, Anda mau belajar, pasti Anda pintar. Tapi nanti ada pendorong yang ini yang paling hakiki, yang menggerakkan akal untuk mudah menangkap segala hal. Dan Allah bahkan tidak memberi batas dalam pengetahuan sepanjang itu bermaslahat. Dan itu sumbernya di qalbu di sini. Makanya dulu orang tua kita, para ulama kita memulainya itu dengan membersihkan ini, melatih ini dulu. Dengan apa? Dengan sholat, dengan Quran. Orang tuanya sedekah. Diniatkannya untuk itu. Ya, orang tuanya meningkatkan kesolehan, banyak berdoa kepada Allah, barokahnya sampai ke anak. Kalau nanti enggak nyampe ke anak, ke cucu. Nyambung. Nah, nanti dengan terbuka keadaan hati itu baru ilmu dapat. Ilmu masuk. Ilmu datang. Nah, itu yang dimaksud min ladunna ilma, ilmu yang Allah tanamkan. Ya. Nah, itu peningkatan itu datangnya lewat takwa. Dari mana ayatnya? Al-Baqarah ayat 282 di ujungnya. Kita kan baru 25 kan? Ya, ayat terpanjang di Quran, Quran surah kedua ayat 282. Lihat ujung ayatnya paling kiri sebelah bawah. Ya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah dan Allah akan berkenan menambahkan dan mengajarkan pengetahuan kepada Anda tanpa batas. Makanya orang dulu itu mulainya dengan Quran. Menghafal Quran, salat tidak tinggal, tambah tahajud, tambah duha. Ya, dan rata-rata mereka ketika akan menemukan sesuatu itu saat mengkaji Quran atau selesai menunaikan sholat. Ya. Beda kan, antum kehilangan kunci ketemunya saat sholat kan? Halo? Kan? Jadi mereka tuh menemukan sesuatu tuh yang maslah. Gitu. Setelah itu dapat ridha Allah, ketemu mudah, jalan, dapat solusi. Itu poinnya. Coba dari sekarang. Saya pernah berusaha mencoba untuk seperti itu gitu. Mengikuti dan berkahnya dapat. Dapat berkahnya. Ya. Nah ini poinnya nih. Jadi turunkan semua ini menjadi amalan. Pertahankan passion apapun yang dipilih. Jadi cara kita membangun kurikulum tuh begini, surganya dulu. Nih, mau kemana nih ke atasnya? Ini yang dijadikan acuan. Baru turunkan ke bawah. Dibalik sih, silahkan aja. Tapi idealnya begini. Idealnya. Sama dengan begini, orang kalau mau sekolah, ya kadang kan ada yang mulai dari bawah kan? KB, ya kemudian TK, TKA, TKB, SD, ya, kemudian SMP, SMA, baru ke kampus kan, S1, S2, S3 ke atas. Pertanyaannya mau jadi apa? Kan ada yang penting sekolah dulu kan? Baru ke atas nyari kan? Nah, idealnya dibalik dulu. Saya kalau ngasih pelatihan ya ke institusi pendidikan atau ke anak-anak atau apa, kumpulkan terutama para guru, itu dibalik. Ini mau jadi apa orang tua anaknya, ini mau jadi apa? Kalau kita ngaji fikih Quran, orang tua itu diminta oleh Al-Quran, Allah langsung minta anaknya tuh arahkan mau jadi apa dulu, disiapkan, bahkan sejak istri itu mengandung disiapkan, ini anak mau kemana. Coba buka surah ketiga, surah Ali Imran itu ya, di ayat ke 35 Imran dengan Hannah menikah kan, Hannah kan mengandung ya kan, itu sudah di kandungan, Hannah itu sudah menyiapkan anaknya ini akan diarahkan ke sini. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu ma laka ma fi batni muharrara. Nah ini kalimatnya, rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka sami'an. Baik, itu poinnya. Jadi dari sejak dalam kandungan itu tadi siapkan, ya Allah saya bernazar anak saya ini saya inginkan nanti untuk mendekat kepadamu, yang ini saya siapkan jadi ahli ibadah. Kalau bahasa kita, saya pengen yang ini jadi ahli tafsir, ini menjadi ahli hadis. Saya pengen yang ini jadi dokter tapi penghafal Quran. Saya pengen yang ini nanti jadi pilot misalnya, tapi yang menghafal Quran. Gitu. Jadi kebanggaan ayahnya saat naik pesawat, anaknya yang mengemudikan, tapi saat bersamaan dia bisa murajaah bersama anak. Coba pernah nggak membayangkan kenikmatan begitu? Hah? Ya, bapak ibu anaknya di dokter, bapaknya sakit dirawat anaknya. Ya begitu datang ke tempat anak, Quran sedang berputar. Ya, kemudian di situ itu masya Allah itu luar biasa. Kadang-kadang baru datang udah sembuh. Ya, udah tenang, udah nyaman gitu. Apa enggak mengharapkan kenikmatan seperti itu? Disiapkan. Ah, jadi nanti dari penyiapan itu baru dibentuk kurikulum. Ya, sampai terus apa yang harus ditempuh. Makanya ketika disiapkan demikian, maka mulai melihat yang merawat Nabi Zakaria, dibikinkan tempatnya mihrab. Ketika semua itu disiapkan, diusahakan, sudah tawakal. Ketika tawakal turun rahmat Allah. Lihat ayat ke-37-nya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Begitu caranya. Begitu lahir diberi nama. Namanya sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Makanya nama itu doa. Contoh, Anda ingin anak jadi misalnya penafsir Quran, beri nama misalnya Muhammad Mufassirul Quran, Muhammad Ahlil Quran, Muhammad Hamilul Quran. Saya pengen dia fikih ya di bidang keislaman, namai Muhammad Faqihul Islam. Bisa. Saya pengen dia perempuan yang pecinta Nabi, beri nama misalnya. Siapa misalnya? Aisyah Habibatul Mustafa. Ya, saya beri nama anak saya yang kedua Amelia Habibatul Mustafa. Jadi yang pertama kita harapkan senang Quran, yang kedua pecinta hadis, pecinta sunnah, dekat dengan Nabi. Gitu. Jadi kita dekatkan itu lewat nama itu, nanti siapkan gurunya, siapkan tempatnya. Mihrab itu kita artikan sekarang dengan apa? Dengan tempat pembelajaran dia yang mendekatkan dia dengan Allah. Anda mau jadi apa anaknya sekarang? Ya, cita-cita jadi A, maka masukkan ke sekolah yang mendekatkan dia dengan cita-cita itu. Cari guru-guru yang benar, itulah yang digambarkan dengan Nabi Zakaria tadi. Itu dikeluarkan, maka jadi di ujungnya. Jangan sampai kuliah, ngambil jurusan hukum, begitu lulus ngajar fisika. Salah sih tidak, tidak salah, tidak. Cuman kan apa yang Anda pelajari di awal, ini gak nyambung dengan di ujung kan? Walaupun akhirnya terpaksa disambungkan juga gitu kan? Ya, tapi kalau ideal yang bisa kita dapatkan, ujungnya tarik. Gitu, tarik ke bawah. Itulah kurikulum hidup. Jadi kalau kita turunkan lagi, naik ke sini. Ini kan pengennya ke surga nih, pulangnya ke sini kan? Ya, pengennya ke surga kan? Halo? Iya, pengennya ke sini kan? Nah, kalau pengen ke surga, maka pasang tingkat paling atas, jadikan kurikulum hidup nih, saya pengen ke surga. Nah, sekarang pintunya mau lewat mana? Itu. Nanti surga tingkat yang mana? Anda misalnya tingkatkan, kalau kita ngambil saran Nabi, kalau Anda berdoa, mintalah Firdaus, was'alul Firdaus. Ya, minta surga Firdaus. Nanti pelajari karakteristik penghuni surga Firdaus itu apa. Misal di Quran surah ke-23 Al-Mu'minun ayat 1-9 itu misal. Quran surah 23 ayat 1-9. Kalau mau sampai 11 juga boleh. Sampai ke persiapan dari janin, kan? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Terus sampai Anda temukan kalimat ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Ada orang-orang calon penghuni surga Firdaus yang mewarisi surga Firdaus sedang beraktivitas di bumi. Nah, Anda masuk ke ayat itu, jangan cuma dibaca. Dibaca dapat pahala, betul. Tapi diamalkan menjadi titian. Ya, titian dan raihan yang bisa kita inginkan. Jadi jadikan ayat itu sebagai pedoman hidup. Dibaca tuh pahala datang. Tapi diamalkan jadi harapan. Jadi ikhtiar. Maka itu dikeluarkan sebagai kurikulum hidup. Apapun profesi Anda. Misal, level surga biasa, pintunya pintu sholat. Dengan sholat, insya Allah masuk surga. Surga Firdaus, sholatnya khusyuk. Alladzina hum fi salatihim khashyun. Silahkan jadi pelajar, jadi pengajar, jadi arsitek, jadi pilot, jadi pejabat, jadi diplomat, jadi birokrat. Cuman kalau sholat, pengen masuk ke surga Firdaus, sholatnya yang khusyuk. Latihan. Alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Kalau penghuni surga Firdaus itu enggak pernah mengerjakan kegiatan kecuali yang bermanfaat semuanya. Kalau bicara yang manfaat, melihat yang manfaat, mendengar yang bermanfaat, bergaul dengan orang-orang yang mendatangkan manfaat, ya, bekerja di tempat yang bermanfaat. Nah, mulai sekarang berlatih. Semua apa yang dibicarakan punya manfaat. Yang dilihat itu ada manfaatnya. Yang didengar yang bermanfaat. Kalau belajar yang ada manfaatnya. Bekerja yang melahirkan manfaat. Latihan itu dan niatkan untuk mendapatkan ridha Allah. Maka dicatat. Ini maksudnya. Jadi dari sini, turunkan jadi kurikulum kehidupan, masuk ke bab dunianya di sini. Tuh. Jelas. Nanti apapun dari sini turunkan ke sini, turunkan. Nah, inilah yang menjadi ikhtiar kita di sini. Ini ikhtiarnya di sini. Ikhtiar. Wa kulli a'malu fa sayarallahu a'malakum. Silakan berikhtiar, beramal semaksimal mungkin. Nanti akan ditinjau, dilihat oleh Allah. Diberikan nilai. Akhirnya nanti begitu selesai kehidupan di sini, ditampakkanlah hasilnya itu. Sejauh mana kita berikhtiar, disitulah kita mendapatkan rahmat Allah. Maka disinilah yang dimaksudkan saat akan masuk ke alam yang sini, saat akan masuk ke waiting room itu di alam barzakh, di alam kuburnya, maka ditampakkanlah kemudian kalimatnya, ya, ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan. Nah, radiyah itu dari Allah, meridai. Mardiyah itu amalan kita yang sudah dikerjakan. Dikata Allah dikonfirmasi ini. Itu berdasarkan niat, ya, ingat. Innamal a'malu bin. Ya, kalau niatnya benar, makanya tadi saya katakan dari awal perbaiki niat ya sebelum masuk majelis ilmu, saat berangkat. Kalau niat kita benar, hati-hati. Kelihatannya sama-sama sholat. Tapi yang mendapatkan ridha Allah itu bergantung niat. Apakah benar niat sholatnya karena Allah atau karena ingin dilihat pimpinan? Benar enggak niatnya karena Allah? Atau karena ingin ketahuan sama teman bahwa saya pun bisa khusyuk. Karena ada orang-orang yang sholatnya bukan ingin dilihat Allah, tapi ingin dilihat makhluk. Amal soleh yang ingin dilihat Allah itu ihsan. Amal soleh yang ingin dilihat makhluk itu riya namanya. Sekalipun amal itu soleh. Saat dikerjakan, tapi tidak menjadi soleh, hilang solehnya dengan riyanya. Ya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kenapa sahun? Alladzina hum yura'un. Yura'un itu riya. Ini persoalan. Paham? Nah, maka ini yang kita usahakan sekarang. Nah, nanti ketika dikonfirmasi di sini, ditampakkan. Adalah kenikmatannya itu diberikan, tapi bahagianya kita hanya dalam Islam. Yang bahkan sebelum wafatnya diperjelas ini kurikulumnya. Surganya di mana, yang paling standar surga nikmatnya seperti apa, Firdaus bagaimana, surga Aden bagaimana, di tempat kasih jadi motivasi. Dari motivasi itu kita bikin kurikulum hidup. Tunggu aja sampai meninggal, sabar. Itu aja pertahankan. Ya, meninggal, enggak capek lagi. Di sini udah enggak ada sholat lagi di alam kubur. Ya, terlampau soleh kalau di sini masih pengen tahajud ya. Masuk alam kubur masih pengen tahajud, ini terlampau soleh. Udah, ini cuma di sini aja sabar, sebentar. Ya, sabar. Bangun malam sabar. Salat duha sabar. Ya, lima waktu sabar. Sampai meninggal. Ya, dan jangan takut meninggal. Jangan takut. Orang takut meninggal itu artinya orang yang masih minim bekal. Ya. Pintu surga itu kematian. Pintunya di sini. Mau ke surga? Mau. Mau meninggal? Oh, kan berubah kan? Ya, pengen ke surga, gak pengen masuk pintunya, kan aneh tuh. Ya, ya, pintu surga itu pintunya kematian, alamnya barzakh. Jadi yang pengen ke sini harus lewat sini dulu. Pengen ke surga? Pengen meninggal? Gimana? Ya, cuman dua yang menyebabkan orang takut mati itu. Ya, cuman dua. Yang satu hubbud dunia. Ya, karena terlalu terikat dengan dunia. Hati-hati. Terikat dengan dunia. Yang kedua, maksiat. Maksiat, banyak dosa. Makanya takut kematian. Ah, nanti takut mati dengan dunia itu bergabung jadi wahan namanya, jadi penyakit. Ya, wahan hubbud dunia wa karahiyatul maut. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya hati-hati. Ya, kalau sudah kita paham tentang hakikat kehidupan, kita kapan aja dipanggil, siapa aja. Jadi kita katakan tinggal nunggu pulang. Kan udah dapat vonis semua. Vonis kematian kan udah dapat semua nih. Ya, hakim yang paling agung sudah memvonis kita. Ya, dengan hukuman mati. Artinya kita akan meninggal. Udah dapat vonis. Dan jangan lihat usia. Bapak itu kayaknya duluan tuh. Ya. Ada bau tanah kayaknya. Itu bau tanah, Anda bau kuburan. Jadi kita udah tervonis semua. Tinggal kita siap-siap. Hidup tuh begitu, harus paham begitu. Kita udah tervonis, vonisnya vonis mati. Yang memberikan vonis adalah hakim dari segala hakim. Dan vonis itu diberikan untuk memberikan kenikmatan. Karena lewat jalur kematian itu kita mendapatkan ini yang dijanjikan, dan semuanya akan meninggal. Makanya harus cerdas dalam berkehidupan. Siapkan ininya. Ah, nanti begitu kita sudah akan sampai ke sini, diinfokan dulu untuk menjadi kurikulum hidup, bukan untuk sekedar bacaan. Dibaca dapat pahala, betul. Tapi enggak jadi motivasi. Ya. Maka apa di antara informasi yang disampaikan supaya kita termotivasi? Yang paling standar aja. Kita belum bicara Firdaus. Yang paling standar itulah Al-Baqarah ayat 25. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi tashabiha. Jangan berhenti sampai di sini. Kalau sampai sini Anda jomblo seumur hidup yang sejati sampai ke surga. Ya kan? Tapi harus punya pasangan. Walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Ini surga yang paling standar. Bagaimana standar kenikmatannya? Kita baca hadisnya. Ini kitab hadis yang saya bawa sehingga tafsirnya langsung dari keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya hari ini enggak bawa langsung kitab-kitab tafsir tapi langsung hadis. Saya bawa Sahih Al-Bukhari. Ya, Sahih Al-Bukhari. Kita terangkan tentang ini kitabnya Kitab Badul Khalqi, ya, tema yang ke-59. Jadi di Al-Bukhari itu ada 97 tema. Nah, itu kurikulum hidup. Kalau kami ngaji untuk disampaikan, lalu dipilih dipraktekkan, antum cukup ambil 1-2 bab. Antum apa nih kegiatannya? Pebisnis, buka Kitabul Buyu'. Ya, bab topik tentang bisnis keluarin itu aja. Usah jauh-jauh. Ya, nanti yang lainnya yang pokok, yang sholat, yang zakat. Antum bisnis buat apa? Buat kaya. Ketinggalan antum, yang belum beriman pun kaya juga. Orang Islam itu berbisnis untuk bisa zakat, untuk bisa infak, bisa sedekah, bisa membahagiakan orang tua, membahagiakan kerabat, tetangga. Itu misi orang Islam itu begitu. Jadi apa yang didapatkan punya maslahat. Makanya beruntung di negara itu yang banyak orang Islamnya pasti baik. Pasti baik itu. Ya, antum berbisnis buat begitu. Kalau antum berbisnis supaya jadi kaya, salah niat antum. Ketinggalan, dipertanyakan iman antum di mana? Ada iman enggak di situ? Itu yang membedakan iman dengan yang belum punya iman. Antum cari ilmu, kuliah itu di kampus-kampus buat apa antum? Buat jadi pintar. Kalau cuman pintar tuh yang belum beriman sudah dapat Nobel. Hah? Antum namanya Nobel belum dapat-dapat tuh kan? Iya, tapi kalau cuman pengen dapat Nobel, iman antum dipertanyakan. Nobel antum tuh akhirat tuh, akhi. Apa manfaatnya antum? Ilmu itu buat antum mendekatkan kepada Allah enggak? Tuh apa belajar gelar tinggi-tinggi kalau enggak kenal Allah? Anda belajar tinggi-tinggi sampai keluar tapi enggak kenal Allah, manfaatnya apa? Enggak dibawa pulang. Kan pertanyaan pertama di alam kubur itu bukan tentang bagaimana gelarmu. Marut batuka, apa gelar ente saat kuliah itu? Enggak ditanya. Pertanyaan pertama, man rabbuka? Ya, man rabbuka? Anda apalin dari sekarang pertanyaan alam kubur, man rabbuka? Ma kita buka, man rasuluka? Tapi Anda enggak pernah mengamalkan itu dan cari ilmu mendekatkan kepada itu, enggak bisa jawab. Gak bisa jawab. Keluh lidahnya. Sama dengan Anda enggak pernah belajar matematika, ditanya rumus matematika. Kan au kan? Ya, enggak pernah belajar fisika, ditanya rumus fisika, enggak bisa jawab. Oh, fisika itu apa rumusnya gaya dengan tekanan? Oh, itu seperti cinta. Jadi, mana-mana, nggak nyambung. Getaran gaya itu, nggak bisa. Jadi, kalau Anda mendekatkan kepada itu, ilmunya dapat, jalannya pun dapat. Paham ya? Nah, sekarang kita kembalikan. Jadi, apapun yang kita pelajari, titik akhirnya, end game-nya itu adalah mendekatkan kita dengan Allah. Mengenalkan kita pada hakikat berkehidupan. Dan dunianya itu nggak akan tertinggal, tetap jadi. Dapat. Dan gak akan tanggung ke puncak yang tertinggi. Apakah Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, ketika memilih passionnya itu bisnis, apakah mereka tidak kaya? Kaya. Dan hartanya melimpah. Tapi masuk surga juga. Dan sangat kenal dengan Allah. Makanya tahajudnya sampai khatam Al-Quran. Ya. Orang sekarang kalau mau hitung kekayaannya, gak seperti kekayaan mereka. Dan dahsyatnya mereka itu, kekayaannya itu digunakan untuk ibadah. Ya, menariknya begini, saya gak bilang aneh, karena bagi orang Islam itu gak aneh ini. Gak aneh. Kekayaan makin nambah terus. Makin kaya, padahal dipakainya apa? Dipakainya buat nyantunin orang, buat zakat, buat infak, tapi nambah terus. Allah itu kalau sudah, ya, menetapkan pada seorang hamba, dengan imannya bisa mengatur sesuatu, dan dia ingin apa diberikan sepenuhnya. Pengen ilmu dikasih yang banyak. Supaya apa? Dengan ilmunya jadi ibadah. Jadi banyaknya dengan ilmunya ibadahnya. Kalau dia pengen dengan harta dan iman sudah kuat, diberi nanti banyak. Supaya bisa mengolah itu menjadi ibadah. Ya, jadi yang diperbaiki oleh antum kalau ingin memilih passion di bisnis, ntar kita ngaji tuh, kita turunin tuh babnya. Ntar kalau sudah agak kondusif ini, beberapa bangunan sudah baik, di pesantren, alhamdulillah hari ini sudah naik baja tuh buat masjid. Insya Allah Ramadan itu lantai pertama selesai, nanti ada kelas-kelas, kita mulai pelan-pelan. Nanti kita turunkan tuh. Ya, itu bab akidah itu penting, tapi kalau akidahnya nggak kuat, gimana bisa ninggalkan riba? Sogok menyogok, korupsi dan sebagainya. Ini kalau akidah itu kuat, diikutin benar, jadi antum. Ya. Orang ada sebagian Yahudi itu mengambil dari Islam kok, lalu dipraktekan, kaya mereka, cuma ditutup Islamnya, lalu dipertahankan nilai monopolinya. Balik lagi gitu. Ya kalau mau jujur silakan riset. Ya, antum pengen kedudukan, ikuti. Ini ada babnya nih. Kita boleh emarah misalnya. Nanti ada di bab-bab yang lain, bagaimana menata diri menjadi lebih baik, lebih kuat. Ya, membentuk pasukan yang lebih kuat, yang hebat dan sebagainya, itu luar biasa. Itu akidah itu sangat luar biasa. Jadi saya bacakan ya bagaimana kisah seorang sahabat tuh ketika sudah masuk Islam berubah total 180 derajat itu berubah. Berubahnya lebih baik dan semangat, itu poinnya. Nah, itu yang kita turunkan. Nah, sekarang apa yang dimaksudkan di sini? Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Topik yang ke-59, subtopik yang ke-8. Bab ma jaa fi sifatil jannati wa annaha makhluqah. Ya, subtopik tentang gambaran tentang surga. Dan surga itu makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala qala Abu al-Aliyati. Al-Imam Abu al-Aliyah menyampaikan mutahharah yang dimaksud dengan kata mutahharah di Al-Baqarah ayat 25. Ya. Walahum fiha azwajun pahara, yang dimaksud minal haydi wal bauli wal buzaqi. Jadi akan diberikan, dianugerahkan pasangan-pasangan di surga itu yang tidak ada haid lagi, ya. Kemudian tidak ada apa lagi, tidak ada mohon maaf ya, kayak keperluan untuk toileting, ya. Semua ini nggak ada lagi, pipis nggak ada lagi, ya. Buang air kecil, buang air besar, bahkan meludah pun nggak ada, ya. Kok bisa begitu? Nggak usah tanya, masuk aja lu ke situ. Kan kita udah sepakat di awal, hukum setiap tempat tuh beda. Ya kan Allah tuh maha kuasa atas segala hal. Jangan samakan sifat akhirat dengan dunia, yang gak nyama. Gak sama. Ya jaka sembung main layangan gak nyambung ya gitu. Ya gak sama. Kan tadi kita udah sepakat di awal. Saya kan bangun logikanya dulu dari awal. Islam tuh kan agama yang paling logis. Ya di sini aja dengan di tempat lain hukum berbeda. Indonesia dengan Singapura gak sama. Dengan Malaysia berbeda. Maka jangan pernah samakan antara dunia dengan alam kubur, apalagi akhirat. Di dunia masih ke toilet, ya, di akhirat gak ada lagi, selesai. Nah kita itu mulai dengan bab iman, harus yakin. Kalau ragu dipertanyakan imannya. Nanti pembuktiannya saat kembali. Sekarang tuh masih ilmu yakin, ilmu yang harus diyakini. Nanti begitu akan masuk, ainul yakin, lihat sendiri. Ya, nanti kalau sudah masuk, hakul yakin, dialami sendiri. Sekarang ilmu yakin, ilmunya harus diyakinin karena yang nyampaikan langsung Allah melalui Rasulullah SAW di hadis. Jelas gak? Ya, itu babnya bab keyakinan. Yakin dulu, begitu udah yakin kita kejar, ya. Dan nggak ada ruginya, nggak ada ruginya. Yang nggak yakin meninggal juga kok, ya kan? Kalau kita dapat, benar kan yang kita yakini? Ya kan? Kalau enggak dapat, mustahil. Mustahil, itu keyakinan namanya. Itu keyakinan. Ya kalau yang enggak yakin, ya enggak yakin, enggak ngerjain apa-apa. Jadi kalau mendapatkan sesuatu yang apa yang kita yakini benar, mereka enggak dapat apa-apa. Ya. Dan enggak ada yang diyakini karena enggak tahu kan setelah kematian itu ada apa. Kenapa sedih begini wajahnya? Jelas ya? Jelas. Nah, yang pertama, orang-orang yang masuk surga diapresiasi oleh Allah. Semua punya pasangan-pasangan. Ya azwaj itu yang menyempurnakan. Indah. Nanti detailnya di ayat-ayat lain. Ya, kalau perempuan nanti mendapatkan pangeran-pangeran surga, wajahnya Masya Allah. Nanti yang sudah berpasangan di dunia dipertemukan lagi sepanjang semuanya beriman. Ya, yang laki-laki dengan perempuan dimudahkan lagi, diindahkan lagi. Makanya kan ibu, bu, bu. Ah, ya berarti Bekasi. Kalau di Sumatera Barat, yuk katanya. Assalamualaikum di Sumatera. Baik. Jadi nanti pernah dengar kisah viral seorang nenek-nenek datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Au bima ma'na wa kama qalat aina ana fil jannah?" Di mana aku posisinya di surga? Kata Nabi, "Ma kunti fil jannah au bima ma'na wa kama qala Rasul." Enggak ada nenek di surga. Nangis kan? Ya, Anda bayangkan saya udah ibadah sampai nenek-nenek enggak masuk surga gitu kan? Bayangkan kan begitu. Pak jadi nenek kan ketemu Umar begitu. "Emang Biki, kenapa Nek?" katanya tuh. "Nah, saya tuh ke Nabi ditanya, ya, aina ana fil jannah, nanti kalau saya di surga saya di mana?" Ya jawab Nabi, "Makunti fil jannah." Nenek enggak ada di surga. Kan? Umar ketawa, ente ketawa lagi ini kan bahasa kita kan begitu gitu. "Emang betul kata Nabi, sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam." "Benar kata Nabi." "Ya benar gimana?" gitu. Bahasa kita aja kan begitu. "Saya ibadah sampai jadi nenek-nenek, tapi enggak bisa masuk surga." Ya kata Umar, "Bukan begitu pemahamannya. Maksud Nabi adalah saat nanti kembali ke akhirat, masuk surga, muda kembali. Enggak ada yang seperti penampilan nenek atau kakek." Wah, itu saking senangnya lompat. Bahagia. Jadi berubah. Nah, cantik kembali, kemudian juga yang laki-lakinya ganteng lagi. Nanti kalau udah menikah di dunia sama-sama beriman, dipasangkan lagi, Bu, di akhirat. Nanti babnya itu detil, ada bab detilnya sendiri. Ya. Nah, kemudian kalau nanti yang belum menikah, meninggal dan sebagainya, ya, nanti ada pasangannya juga. Bidadari-bidadari yang berkilauan, pandangannya enggak seperti yang sekarang antum gambarkan, antum lamunkan sekarang, enggak seperti itu. Jauh. Jauh dari itu. Jauh. Antum mau ngelamun sampai kiamat kurang 2 hari enggak bisa. Enggak sama, enggak sama. Nanti babnya ada di sini saya bacakan. Ya, Nabi itu sudah mengantisipasi sejak awal. Ya. Supaya enggak banyak melamun gitu, ya. Makanya apa yang disampaikan di Quran, di hadis bukan fiksi. Anda merefleksikan, menggambarkan, tapi ditolak. Bukan seperti itu, lebih indah dari apa yang Anda gambarkan. Makanya enggak bisa disebut fiksi. Ya, walaupun terfiksikan dalam gambaran kita, tapi enggak bisa kita samakan seperti itu. Dan ini bukan fiksi sifatnya. Quran hadis itu bukan, ini realita. Tapi tampaknya menjadi ainul yakin dilihat, haqqul yakin disaksikan, dialami sendiri nanti. Sekarang diberi infonya. Supaya kita penasaran. Enggak seperti yang kita lihat, enggak seperti yang kita dengar, yang enggak seperti yang kita pikirkan. Lalu bagaimana? Nah, itu motivasi supaya kita mendapatkan itu. Jelas ya? Halo, jelas? Jelas. Nah, alhamdulillah. Ya. Nah. Baik. Nanti bab detailnya nanti ada. Bagaimana Ustaz kalau saya mengharapkan menikah dengan si Pulan tapi tiba-tiba enggak tercapai, apakah di surga nanti? Ya. Baik ya. Nah, nanti kita lihat nanti. Ada babnya sendiri. Bahkan nanti makanya kalau ngaji atau baca benar-benar yang bermanfaat. Jangan baca-baca yang enggak jelas. Dulu saya waktu kecil bacaan saya itu tentang tabiin, kisah orang-orang soleh apa gitu kan. Ada yang termotivasi sampai ditunggu bidadari surganya saat dia berjihad, ada yang begitu. Ya. Nah, jihad itu juga jangan dipersempit juga bab, ya ada banyak hal bab gitu. Berbuat baik pada orang tua bagian dari jihad. Menyayangi orang tua yang sudah sepuh itu bagian dari jihad. Orang tua merawat anak bagian dari jihad. Kalau negara kita memanggil, ya, ada konteks yang dibenarkan, ulama kita berfatwa, negara kita memanggil, kita keluar niatkan sebagai ibadah kepada Allah, itu juga bab jihad. Ya, jadi nanti babnya sangat-sangat detail sekali di situ, ya. Kemudian kullama ruziqu. Ah ini kullama ruziqu minha mi thamaratir rizq. Apa maksudnya? Utu bi syai'in thumma utu bi akhara. Jadi selalu diberi. Kullama itu sesuatu yang terus diberikan, enggak berhenti itu kullama namanya. Ada qallama, ada kullama, ada kaf, ada qaf. Ya, kalau qaf hampir enggak sama sekali. Qallama ta'ti ilayya. Kamu tuh kayaknya jarang datang ke tempat saya. Nah, qallama ta'ti ilayya, kayaknya kamu jarang datang, maksudnya enggak pernah. Itu pakai qaf. Tapi kalau pakai kaf, kullama itu setiap waktu terus. Jadi abis ini datang yang lain, abis datang yang lain, kan? Kalau antum kan kepikiran sekarang kenyang mau ke toilet kan? Kan di surga nggak ada toilet lagi, nggak ada toileting. Ya, nggak ada buang air kecil, buang air besar, nggak ada meludah. Jadi enak aja makanan matang, masuk semua. Masuk, masuk, masuk. Ini nggak berhenti nikmatnya. Di surga tuh nikmat terus. Udah selesai capeknya sekarang. Udah. Makanya saya katakan ya, masuk surga nanti, ya udah nggak usah kepikiran tahajud, kepikiran puasa lagi. Semua udah tinggal kenikmatan semua. Nikmat. Cepat meninggal deh. Cepat meninggal kalau sesuai ajal, sesuai ajal, sesuai ajal. Sesuai ajal, sesuai ajal. Udah kalau udah seperti itu tinggal nunggu kenikmatan aja. Dan itu mantap, harus mantap kita ya, kapan aja. Mau meninggal malam ini? Harus mantap, harus mantap. Ya, beramal aja tunggu sampai ajal tiba. Jangan takut. Ya, jangan takut. Bahagia kita menyebut kematian, mau bertemu dengan Allah. Tuh dengan Allah, enggak pernah lihat terus mau ketemu, Masya Allah. Anda enggak pernah ketemu anak puluhan tahun, terus mau ketemu. Anak mau landing di bandara, udah kuliah puluhan tahun di luar, enggak pernah pulang 25 tahun. Bapak ibu dikabarin besok jam 7 mendarat di Soekarno-Hatta. Kira-kira ke bandara datang jam berapa? Habis kajian nih langsung berangkat nginep di sana. Kan enggak pernah lihat kan? Kita enggak pernah ketemu Allah, akhi. Belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Ya, orang tuh rindu gitu. Dan pembukanya kan gerbangnya kematian. Masya Allah kalau udah itu datang, alhamdulillah. Nah, siapkan dari sekarang. Beramal yang enak, yang baik. Kadang-kadang kita tuh cemburu ngelihat orang-orang soleh tuh pulang, bawa amal, baik ya. Tapi juga harus waspada, karena setan kan mengintai terus. Setan tuh pengintai yang luar biasa, gak akan pernah tenang dia kalau sebelum kita, jangan kita lah, sebelum seorang berbuat maksiat itu. Ya. Nah itu kulama diberikan terus kenikmatan. Jadi gak putus, nikmat surga itu gak putus. Jadi jangan takut ya. Antum istiqamah aja, gak usah dengar bicara orang untuk maksiat. Allah pasti akan cukupkan rizki ya. Rizki itu gak ada yang membuat kita sengsara, itu gak ada. Hanya manusia sendiri dengan nafsunya yang menilai dirinya miskin. Padahal rizki yang Allah berikan itu cukup. Kalau kita qanaah itu cukup. Ikhtiar aja, nanti Allah cukupkan ya. Tapi kalau dipaksa untuk berbuat lebih daripada itu dan bergeser kepada garis maksiat, nanti berkah turun. Ya, takutlah pada saat dikerjakan itu mau tiba. Itu yang harus dipikirkan. Ya, nanti kalau sudah selesai meninggal, gelarnya sama semua. Ya, ya almarhum. Udah, enggak ada lagi status dunia di situ. Dunia kan berhenti di luar. Ke dalam udah beda, ya. Kemudian qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Nah, sampai-sampai begini wa utubihi mutasyah. Ya, sampai ada orang saking diberikan nikmatnya dia berkata, ini kan yang tadi baru dikasih, ini baru dikasih. Jadi dikasih lagi, kasih lagi. Menariknya begini. Ada di ini yang standar ya, surga yang paling standar. Yang paling standar, yang paling biasa. Itu diberikan dari buah saja, dari buahnya saja. Itu warnanya ada yang warnanya sama semua. Jadi ijo-ijo dikasih ijo lagi sehingga seakan-akan ini kan baru dikasih tadi yang ini, kok dikasih lagi, tapi ketika dinikmatin rasanya antara satu dengan sidang yang selanjutnya beda semua gitu. Jadi bentuknya seperti serupa, warnanya seakan sama, wa utubihi mutasyabihah, diberikan yang serupa ya, tapi ternyata setiap dinikmati rasanya beda dengan yang sebelumnya. Itu keindahannya. Itu tafsir yang paling populer ya, yang paling populer. Jadi wa utubihi mutasyabihah, diberikan yang serupa, jadi warna yang serupa, bentuk yang serupa. Jadi ada buah nih, petik dekat ya, ya. Ada lagi yang dikasihkan, diambil kasih, diambil kasih. Begitu mau dimakan, wah, ini kok mirip, makan beda. Jadi yang selanjutnya beda, selanjutnya beda, selanjutnya beda. Ya, ada lagi pemahaman, diberikan apa yang pernah ia harap-harapkan saat di dunia. Ya, jadi pas mau kajian, wah, melihat nasi goreng kayaknya enak gitu kan. Tek, tek, tek. Nasi gorengnya tek, tek, tek, tek. Tapi di hatinya kan tok, tok, tok. Gitu kan. Berharap. Habis kajian insya Allah lah. Gitu ya, saya mau ngejar kajian dulu. Nanti habis itu baru. Ya. Begitu selesai kajian, lihat. Habis. Pikir tuh. Jalan sampai gerbang mikirin. Aduh, nasi goreng kan. Meninggal. Enak gitu ya. Misal ya, misal meninggal tuh. Jadi begitu dia masuk surga, dia ingat tuh, kepikiran nasi goreng kan, PTM gitu. Wa utubihi mutasyabihah, diberikan yang persis yang seperti dia pikirkan. Jadi ketika terpikir, celing, ada. Anda gak usah takut sama dunia tuh. Gak usah takut. Nanti kalau rezeki kita diberikan di dunia dapat, rezeki kita di akhirat ditampilkan seperti apa yang kita harapkan. Jelas? Nah, dan itu bukan menyendiri, dikelilingi oleh yang paling indah, yang nanti menjadi pelayan-pelayan surga. Wildanun mukhalladun, ada hurin ain, bidadari-bidadari yang pandangan matanya tuh begitu jelita, yang perempuan dapat pangeran-pangeran surga, yang tatapannya tatapan ketawaduan, tatapan ketaatan, kesetiaan, bukan tatapan kecemburuan dan penasaran, gitu kan? Dunia tuh ketatapan kecemburuan. Ibu kalau natap orang soleh kan membayangkannya, kenapa suami saya nggak seperti itu ya, gitu kan? Sama. Anda juga sama kalau lihat perempuan soleha, sama itu dunia. Kalau udah akhirat nggak ada begitu lagi, nggak ada begitu lagi. Kalau akhirat tuh sudah, semua nafsunya kan selesai, selesai. Jadi semua kenikmatan, kebahagiaan. Nanti golongan pertama yang masuk surga, nanti kita bacakan, insya Allah hadisnya. Ya, itu zumratul awwalin, golongan pertama yang masuk surga itu ternyata disifati di hadis itu nanti wajahnya seperti purnama, bersih. Hatinya bersih. Hatinya bersih. Nah, itu jadikan kurikulum hidup. Jadi selama hidup itu latihan untuk menjadikan hati bersih. Ya, hati bersih itu enak. Enak. Jadi melihat sesuatu itu dalam konteks yang baik, harapan orang berubah jadi baik, harapan semua mendapatkan kemuliaan. Nah, itu orang-orang bersih seperti itu golongan pertama masuk surga dari umat Nabi Muhammad SAW. Ya, dan diberikan nanti penampakannya seperti apa? Seperti rembulan di purnama, saat purnama, bersih. Setelah itu nanti ada yang kaukab syiddatul daw, ya, jadi syiddatul idha'ah. Yang setelah itu nanti ada seperti gambaran benda angkasa atau planet, ada yang menafsirkan juga seperti gemintang yang sinarnya terang. Ya, setelah yang tadi rembulan, ya, yang jernih, bersih, ada yang sinarnya terang. Nanti macam-macam, indah sekali. Dan itu wujudnya amalan. Termasuk wudu, jaga wudu. Jaga wudu. Nanti kan akan dipanggil, tud'u ummati yaumal qiyamati ghuralul muhajjalin min atharil wudu, dari bekas wudunya. Dan wudu itu kalau benar dilakukan membuat tampilan tubuh kita berbuat yang baik. Itu yang akan menjadikan kita bercahaya. Ya. Teruskan. Kemudian utina min qablu wa utubihi mutasyabiha yushbihu ba'duhu ba'dan wa yakhtalifu fi ta'umi, ya, mirip satu dengan yang lainnya tapi berbeda di rasanya. Saya mau bacakan ke teruskan dulu di surah Al-Haqqah yang ayat 23, ya, qutufuha daniyah. Kalaupun kita pengen buah apapun itu ujungnya dekat sekali, bahkan nanti sambil sandaran. Ya, di dipan-dipan yang terhormat, dipan-dipannya emas sandarannya langsung. Masya Allah, ya. Mas Asep, Mas Joni, Mas Bayu dan sebagainya, nanti sandarannya di emas betulan. Ya, jadi sambil sandaran tuh tinggal ngambil. Pengen anggur, ngambil. Pengen apalagi delima, ya the five tuh, ngambil ya. Apalagi misalnya pengen dikon, enak tinggal ngambil aja dan rasanya tuh bisa roba-roba. Tahu the five? Delima gitu. Tinggal ngambilin, ngambil, ngambil ruman, ya, ngambil, ngambil, enak, macam-macam, masya Allah, nikmatnya luar biasa. Ya. Nah, saya bacakan hadisnya sebentar. Kemudian yaqtifuna kaifa sya'u daniyatan qariba 'alal ara'ik, di surat Al-Kahf ayat 31, kemudian di surat Yasin ayat 56, 'alas surur. Surur itu dipan, ya, kalau ada kita kasur kan ada alasnya dulu yang papan, ya, baru ada kasurnya kan? Nah, itu disebutnya dengan surur. Kalau ditempati jadi sarir. Nah, orang yang ada di situ kan kalau tiduran enak, lebih lapang kan hatinya. Nah, maka itu ada wawunya sururun, keadaan hati yang lapang disebut dengan surur. Kalau melekat pada diri kita disebut dengan masrur. Jelas? Ya, pakai sin kecil ya. Kalau sin besar jadi penyakit, perbuatan buruk. Wa'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Sin di situ sin besar, syururi. Kalau sin kecil kebahagiaan. Jadi ada yang di ngambil berbagai nikmat itu, dia sambil bertelekan, sambil sandaran di dipan-dipan emas, sampai hatinya merasa tenang, riang, gembira, nikmat gitu. Ya, nikmat. Sambil menikmati semua yang ya Allah berikan. Maka bagaimana keadaannya sebelum dia meninggal? Ini yang saya maksudkan tadi. Ya. Hadisnya kalau ingin dicatat nomornya, nomor hadis 3240. Topik yang ke-59, Kitaban Al-Khalqi. Subtopik yang ke-8, nomor hadis 3240, dan ini bagian terakhir yang akan kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala, haddatsana Ahmad ibn Yunus, haddatsana Laits ibn Sa'd, an Nafi', an Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Hadisnya diriwayatkan dari anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Qala, beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fokus. Tadi saya sampaikan hadisnya dari Umar kan? Ya, diralat dari anaknya. jadi Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Nanti saya cerita di lain kesempatan aja ya tentang Abdullah bin Umar ini, supaya nanti ada inspirasi orang tua yang bawa-bawa anak itu, bagaimana anaknya bisa seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Amr, Ibnu al-As, apa yang disiapkan oleh orang tuanya dulu. Nanti kita bahas di kajian terpisah. Saya bacakan hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu pernah bersabda, "Idza mata ahadukum," kalau satu di antara kalian itu meninggal, "idza" ketemu dengan fi'il madhi maknanya mudhari'. "Idza" idza iltaqa ma'a fi'il madhi fa huwa bi ma'il mudhari'. Jadi kalau ketemu fi'il madhi, fi'il madhi itu yang past tense bentuknya, ketemu "idza" itu maknanya mudhari'. "Idza jaa'a nasrullahi wal fath." Jika nanti kemenangan Fathu Makkah itu tiba, saat surah itu turun belum terjadi Fathu Makkahnya. Nah, itulah mukjizat Al-Qur'an. Jadi akan terjadi setelah ini. Makanya orang lebih semangat lagi. Ya, sahabat Nabi lebih semangat lagi sampai kemudian terjadilah Fathu Makkah itu. Nah, ini yang dimaksudkan idza mata ahadukum, kalau kalian meninggal. Nah, karena idza ketemu dengan fi'il madhi, maka sifatnya akan terjadi. Nah, memahaminya bagaimana? Jadi ini Nabi memberikan nasihat kepada kita. Siapkan nanti sebelum meninggal, itu maksudnya. Siapkan sebelum meninggal. Nanti kalau kalian meninggal terjadi begini. Ya. Fa innahu yu'radu 'alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashyi. Kalau seseorang meninggal dunia, maka akan ditampakkan tempatnya nanti setiap pagi dan petang. Ini maksudnya udah masuk kubur ya. Alhamdulillah. Jadi saat sakaratul maut yang ditampakkan dulu, ya ditampakkan. Kemudian setelah itu meninggal, biasa dimandikan, dikafani, disolatkan, masukkan ke dalam kubur. Ya, maka di barzah. Nah, setelah masuk ke situ, setelah tadi sakaratul maut ditampakkan, setelah masuk ke alam kuburnya ditampakkanlah setiap pagi dan petang. Apa yang ditampakkan? Teruskan. Fa in kana min ahli al-jannati fa min ahli al-jannah. Jika dia termasuk ahli surga, maka ditetapkan sebagai ahli surga, ditunjukkan tempatnya di surga. Setiap pagi dan petang. Kayaknya salah satunya ada faedah zikir pagi dan petang. Itu asalnya, bukan hanya memberikan kepada kita amalan untuk beramal dan panduan untuk beraktivitas. Ya. Kemudian teruskan, belum selesai hadisnya. Wa in kana min ahli an-nar fa min ahli an-nar. Tapi kalau dia termasuk dari ahli neraka, ditampakkan neraka pagi dan petang. Itu yang terjadi pada Firaun. An-naru yu'radu 'alaiha ghudwa wa 'ashiyya. Ya, neraka ditampakkan kepada Firaun, demikian di Al-Qur'an disebutkan, pagi dan petang. Jadi kalau sudah masuk nanti ke alam kubur, hasil dari jerih payah kita beramal itu ditampakkan di alam kubur setiap pagi dan petang. Kitanya istirahat. Tapi ditampakkan nikmatnya. Ya, maaf. Kalau Anda bermimpi dapat rumah mewah, terus naik mobil mewah, sambil makan makanan yang enak, senang enggak? Pertanyaan saya, pengen cepat bangun apa terus mimpi? Ya kan? Yang paling gak enak tuh begini, begitu mau makan, pluk, bangun kan? Bangun sama teman kita, bangun. Ente gimana sih? Anggurnya baru aja nih mau makan itu kan? Ya kan? Terus tidur lagi, gak lanjut kisahnya kan? Gitu. Itu paling gak enak begitu kan? Ya, nah, itu bayangkan tuh, baru mimpi dunia aja nikmatnya udah begitu. Apalagi di alam kubur ditampakkan surganya. Dan dapatlah dia kenikmatan alam kubur itu yang digambarkan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 169 sampai 171. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi. Ya kan, dia gembira sekali. Wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Diberiin nikmat terus, nikmat sampai-sampai begini, sampai saking nikmatnya dia punya keinginan mengabarkan pada keluarganya yang mungkin sedang sedih. Dia pengen ngasih tahu, Umi, jangan banyak nangis. Abi, jangan meratap. Di sini lebih enak, kalau bisa cepat ke sini. Atau anaknya, orang tuanya kan, aduh anakku, cepat beramal. Kalau bisa ketemu lagi dengan Abi di sini, dengan ayah, dengan buaya di sini, lebih enak di sini. Ya, di sini lebih nikmat, lebih enak, cepat. Tapi gak bisa. Karena ya stabshir itu ingin memberitahu, tapi gak bisa. Ya, tapi terkadang ada beberapa galongan yang Allah, karena kesalehan dia saat di dunia itu diberikan hidayah oleh Allah, kadang lewat mimpi ke anak yang masih hidup, anak pelaku maksiat mimpi ketemu ayah, dinasihatin sama bapaknya, udah hentikan yang begitu, taubat kamu, cepat gini, namun nanti akan meninggal, takut gak ketemu lagi sama ayah misalnya kan? Atau kasih tanda, gak bicara, cuma diberi tanda, jadi hidayah, bisa jadi begitu ya. Nah, mumpung belum meninggal, siapkan, karena itu babnya akidah, mesti yakin ini, mesti yakin ya. Allahu Akbar. Terus yang paling menarik ini, saya tutup hadisnya ya. Tutup nih. قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ini kisahnya Abu Hurairah. Kisahnya Abu Hurairah رضي الله تعالى عنه mengatakan tatkala kami berada di sisi Rasulullah صلى الله عليه وسلم إذ قال tiba-tiba beliau menyampaikan بين أنا نائم masya Allah رأيتني ketika saya sedang tertidur ditampakkan kepada saya fil jannati di surga, satu tempat di surga, fa idza imra'atun tatawadda ila janibi qasrin, tiba kemudian ada seorang bidadari sedang berwudu di samping satu istana. Kemudian fakultu, aku bertanya, liman hadzal qasr, aku bertanya ya, milik siapa istana ini ya. Kemudian faqalu, mereka menjawab, mereka di sini ini tidak ada syarah nih yang dimaksudkan, apakah penduduk surga, apakah malaikat yang menyampaikan ya, para penjaga di situ menyampaikan li Umar bin Khattab, ini surganya Umar bin Khattab masyaallah. Fa dzakartu ghairatahu fa wallaitu mudbira, maka aku lalu menyebutkan bagaimana ghairah. Ghairah itu diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi gairah ya, keinginan kuat, kadang cemburu untuk mendapatkan kebaikan terhadap sesuatu, itu ghairah namanya. Ya, jadi antum tuh mesti cemburu kalau Islamnya dijelek-jelekin, agamanya direndahkan, mesti ada girah. Maksudnya apa? Harus ada perasaan enggak nyaman di hati itu sehingga memunculkan sikap yang baik. Bukan kasar, bukan keras, tidak. Tapi minimal tunjukkan izzahnya sebagai muslim. Masa diam aja, Quran dilecehkan, jilbab dilecehkan, misalnya ada orang bicara jelek tentang Islam, diam aja. Iman Anda di mana? Taruh di mana imannya? Beriman enggak? Ya kan? Nah, maka keluarkan girahnya, tapi bukan anarkis. Ya, minimal tunjukkan kebenaran, tunjukkan kebaikan, ya, tunjukkan kemuliaan sehingga masih punya izzah tuh. Sesuai dengan porsi masing-masing. Kalau kedudukan dengan kedudukan, kalau harta dengan harta, ya, dan seterusnya. Nah, maka itulah ghairah. Maka apa yang terjadi ketika disampaikan demikian? Fabaka Umar. Umar mendengar itu langsung nangis. Ya, kata Nabi, "Fa wallaitu mudbira," setelah itu aku berpaling, maka Umar menangis langsung. Nangis ketika. Nah, maka apa kata Umar? "Alaika aghar ya Rasulullah, ya Rasulullah." Aku enggak mungkin bisa menyamai engkau, enggak mungkin cemburu terhadap engkau, enggak mungkin aku bisa menyamai dan seterusnya. Artinya apa? Artinya, coba lihat bagaimana Umar bisa mendapatkan itu. Pelajari sirahnya. Nanti bagi Anda yang mengikuti jejak Umar, ikuti. Bagaimana beliau jadi pemimpin? Bagaimana belusukan malam-malam? Bagaimana memikul tanggung jawab? Bagaimana beliau bersikap adil? Bagaimana ketegasannya dalam kebaikan, keadilannya, itu yang mengantarkan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dengan dibangunkan satu tempat di surga. Itu yang harus dipelajari. Ada lagi sahabat nanti di sini, Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz itu disifati oleh Nabi, itu sapu tangannya aja itu lebih baik daripada dunia dan seisinya di surga. Sapu tangan di surganya, itu ada kisahnya. Saya sebelum kesini baca, saya tuh waktu ngaji hadis ini, itu saya cari sirahnya. Saya menangis Pak Bu. Nangis saya nangis, tobat sama Allah, nangis, nangis, nangis. Karena susah menemukan yang begini. Sa'ad bin Mu'adz itu seorang yang anti Nabi tadinya. Enggak senang dengan Islam. Jadi waktu ada Mus'ab bin Umair, diutus oleh Nabi dua orang datang, berdakwah ke Yathrib, yang kelak jadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Masuk ke sukunya ini, Sa'ad bin Mu'adz. Masuk, kalau kita lah ke komplek PTM misalnya, ilustrasi ya, ilustrasinya gitu, masuk. Terus terangkan tentang Islam. Saat ini pemimpinnya, entahlah ketua RW-nya kan misalnya, nggak suka itu dengan itu, nggak suka ada siapa nih katanya kan, dua orang asing masuk ke sini nggak jelas bawa sesuatu dan sebagainya gitu kan. Nah, lalu mengutus saudaranya untuk ngusir dia. Ya, tapi yang paling menarik begitu diutus saudaranya, balik lagi saudaranya dengan wajah yang berbeda. Dia kan pintar nih, seorang pintar, pemberani, pintar. Udah penasaran loh, kok antara datang dengan pulang beda nih, jangan-jangan terpengaruh kan ya kan? Maka saudaranya cerdik sekali. Ya, saya ke situ, mereka itu orang yang kekuatannya biasa aja, cuman kok bikin isu. Ya, katanya engkau menghina saudaramu yang siap-siap akan dibunuh oleh Bani Harith. Marah dia. Ya, jadi merasa terhina, merasa terendahkan, bawa tombaknya ingin menghabisi Mus'ab bin Umar dan saudaranya yang sedang berdakwah, temannya waktu itu. Jadi begitu datang ke situ ngelihat kok orangnya santai aja. Ini orang menghina mau dibunuh tapi tenang-tenang aja gitu kan. Lagi ngobrol biasa. Barulah sadar, jangan-jangan saudara saya cuman membuat trik aja supaya saya datang. Tadi nggak mau datang, nggak mau ngutus orang aja gitu, nggak mau. Apa yang terjadi? Begitu nyampe ke situ bawa tombak, udah mau bersikap kasar, kata Mus'ab begini. Nah, ini yang saya mau katakan. Kalau kita belajar sirahnya para sahabat, yang belajar langsung dari Nabi, Anda mau jadi apapun, jadi yang terbaik di bidangnya. Diplomat tuh harus begini, ini fikih diplomat nih. Makanya kayak Haji Agus Salim itu dulu suksesnya luar biasa. Beliau kan ahli Quran juga, hadis dan sebagainya. Itu luar biasa tuh. Ya. Dan itu nanti bisa dipakai gitu. Berapa bahasa beliau kuasai? Mus'ab bin Umair ini seorang diplomatnya Nabi yang enggak pernah datang ke satu tempat kecuali berhasil tugasnya, masuk Islam. Orang yang ketemu dengan beliau ngobrol sedikit masuk Islam. Itu Mus'ab bin Umair. Lalu apa yang terjadi? Kata Mus'ab begini. Ya, Anda kenapa mesti marah? Ya kan? Kita duduk aja dulu sebentar. Kalau memang apa yang saya sampaikan Anda tidak suka, saya akan pergi dan tidak mengganggu Anda lagi. Ya, tidak harus Anda mendengarkan saya pergi. Enggak akan saya ada di sini. Ya, tapi kalau apa yang saya sampaikan Anda tertarik, ya silahkan Anda duduk di sini. Kan baiknya kita ngobrol dulu, enggak harus marah gitu kan? Apa kata Sa'ad bin Mu'adz? Karena beliau itu orang pintar, tahu, oh iya itu adil katanya. Ya udah, saya dengarkan kamu bicara. Kalau saya suka, kamu teruskan. Kalau saya enggak suka, keluar dari wilayah saya. Adil kan ya? Baik, maka duduk kemudian Sa'ad bin Mu'adz, ketika beliau duduk, apa yang terjadi? Beliau cuma bertanya begini, itu baru beberapa kalimat dikeluarkan menerangkan tentang Islam. Perhatikan bagaimana kalimat yang dikeluarkan dengan keikhlasan, lillah, enggak ada motivasi lain selain menyampaikan Islam dengan kebaikan, kebenaran, kekuatan yang Allah berikan pada diri dan lisannya, menyentuh kepada kalbu. Lalu Sa'ad bertanya, kalau seseorang itu berislam, hal pertama apa yang dia lakukan? Apa yang dijawab? Dia akan mandi, menggunakan pakaian yang bersih. Lalu setelah itu dia mempraktekkan Islam dengan baik dengan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa yang beliau kerjakan setelah itu? Beliau pulang, beliau mandi, kenakan pakaian terbersihnya, lalu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu datang kepada semua rakyatnya, ya, warga kompleknya waktu itu, sukunya, datang dan menyampaikan, bagaimana menurut kalian tentang saya? Lalu semua mengatakan, engkau orang yang terbaik, engkau pemimpin kami, engkau orang yang paling jujur, engkau orang yang paling baik, engkau yang orang paling pemberani. Sudah. Apa kata beliau? Saya tidak ingin bicara dengan siapapun dengan kalian kalau tidak masuk Islam. Saya hanya akan bicara kalau kalian masuk Islam. Jangan dekati saya, jangan bicara dengan saya. Kalimat yang keluar. Ya, kalian sudah mengatakan seperti apa yang kalian sampaikan, cuman saya enggak ingin bicara dengan kalian sedikit pun, jangan pernah bicara dengan saya kecuali orang yang sudah bersyahadat syahadu alla ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah. Nanti catat kalimat ini ya. Ini bukan kalimat rasialis. Saya ingin katakan bahwa bagaimana kalimat ini muncul. Ya. Ya, nanti setelah itu apa yang terjadi? Saya lompat sebentar. Tidak ada satupun yang ketemu dengan beliau sampai sore kecuali sekomplek itu masuk Islam semuanya. Ya. Maaf, kalau di komplek itu kemudian melihat, oh ini rasial nih. Ya. Wah ini gak benar nih. Ya, isunya bawa-bawa agama nih, masa jadi pemimpin bawa-bawa agama, gak begitu. Artinya apa? Artinya masyarakat percaya kepada Sa'ad bin Mu'adz. Artinya masyarakat sudah mendapatkan pengetahuan awal bahwa ini orang jujur, orang baik, orang amanah, dan orang pintar. Apapun yang dia dapatkan itu maslahat. Dia tidak pernah memutuskan sesuatu jadi kebaikan. Dan sekarang dia membawa satu informasi dan memutuskan dirinya untuk masuk ke bagian itu. Padahal ini orang keras, gak mungkin menerima sesuatu kalau dia anggap gak ada kebaikan di situ. Ini masyarakatnya melihat dengan cakrawala pemikiran, dengan keteduhan, dengan ilmu. Jadi begitu melihat Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam pada saat itu, yang dilihatnya bukan karena agamanya. Ya, yang dilihatnya adalah ada keyakinan yang benar pada agama ini sampai saat yang keras itu berani mengambilnya dan menerapkan itu dalam kebaikan di kehidupannya. Maka diterimalah itu masuk Islam semuanya. Dan saat itu ketika mengucapkan kalimat itu bukan ingin menunjukkan sifat rasialisme dalam keagamaan, tapi ingin mengatakan saya sudah mendapatkan pencarian terbaik yang saya dapatkan selama ini, kebenaran mutlak yang merubah diri saya menjadi lebih baik. Kalau kalian ingin bersama mendapatkan kebaikan dengan saya, silahkan. Tapi kalau kalian memutuskan ingin tetap bertahan dengan keburukan yang kalian dapatkan sekarang, ya jangan dekati saya udah baik, gak pengen jadi buruk lagi. Itu maksudnya. Makanya bahasa Arab itu tinggi, kalau gak ngerti ngaji dulu. Paham gak? Ya, jangan menafsirkan di bahasa Arab dengan terjemahan, gak akan nyampe ke situ. Ya, karena Arab bahasa itu ketika diturunkan kalimatnya jelas. Ya, la'allakum ta'qilun, supaya kalian tuh lebih pintar. Makanya menerjemahkan bahasa Arab itu mesti dilihat apakah nahu biasa, sharaf biasa, atau ada balaghah di dalamnya. Itu orang Islam itu dulu begitu. Nah, sekarang kita harus balik lagi ke situ. Anda profesi apa ada? Baca sirah. Hadirkan, lekatkan pada jiwa kita, bawa. Dan ayat ini kalau kita amalkan dalam kehidupan, ujungnya walahum fiha azwajun mutahharatu wa hum fiha khalidun. Sudah sampai akhir kehidupan abadi kita mendapatkan rahmat Allah di surga itu. Ya, menggunakan kata khalada, kalau bagi Allah baqa, kalau bagi makhluk tuh khalada. Ya, khalada khalid orangnya. Jamaknya khalidina fiha. Jadi dari yang tidak ada menjadi ada disifati kekal dengan kehendak Allah. Kalau Allah itu tidak disifati, ya, tidak disifati dengan sifat makhluk. Makanya Allah itu ada. Ya, dari semua keadaan sebelum ada sesuatu sudah ada. Makanya sifatnya baqa, kekalnya baqa. Kalau untuk makhluk kekalnya disebut dengan khalada, sifatnya disebut dengan khalid. Jadi mengartikan khalidina fiha, kekal di dalamnya, yang dimaksudkan ini makhluk, ya. Maksudnya tidak ada, dicipta menjadi ada, dan yang masuk ke situ dijadikan abadi di situ atas kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Nah, kalau sudah paham berarti selesai ayat 25. Kalau sudah selesai, tandanya keluar dari sini harus bikin kurikulum hidup. Mau yang mana nih, keluarkan mulai dari sekarang. Kemudian nanti dari pilihan itu keluarkan rumusnya, hadisnya, sirahnya, ambil ilmunya, terapkan di kehidupan, jaga sampai meninggal. Jelas? Jelas. Baik. Kalau sudah jelas, paham, berarti hafalan Qurannya sampai ayat 25, ya, dari Al-Fatihah sampai Al-Baqarah ayat 25. Saya mau ke surga. Heran, saya mau ke surga dikasih kuncinya. Yakin dulu. Allahumma, Allahumma fa'in. Ya, bisa ya, insyaallah ya. Baik. Jadi sampai sekarang selesai ayat berapa? Hafalannya dari ayat berapa? Al-Fatihah sampai ayat 25 surah Al-Baqarah. Gampang kan? Al-Fatihah udah enggak dihitung kan? Lancar. Al-Baqarah 1 sampai 5 udah ada di dalam kepala. Kalau di luar kepala masih di luar, ya. Nah, berarti tinggal ditambahkan selebihnya sampai ayat 25. Insyaallah masih lama waktunya. Masih lama karena pekan depan kemungkinan saya keluar kota. Ya, kemungkinan keluar kota. Tapi bukan berarti tidak dites. Ya, tetap nanti berlaku insyaallah. Siapa tahu nanti saya misalnya tiba-tiba ngontak siapa kan, atau membuka untuk siapa yang mau dites gitu kan. Baik, bisa jadi saya demikian. Ya. Baik, itu yang bisa kita sampaikan di pertemuan hari ini. Akhi, kaifa halak? Brother, where are you doing? Dari mana? Dari? Cipayung, itu yang di belakang. Dari mana? Ya, mas baju merah. Baju merah ini, di belakang Anda yang kacamata. Yes, you are. Yeah, I mean you. Where are you from? Dari mana? Ethiopia. Ah, kalam ta'arabiyya wala al-ingliziyya? تكلم انجليزيه ولا عربيه نعم نعم اكلاهما ما شاء الله اخي تقدم تقدم هنا kita kedatangan tamu dari Ethiopia malam ini masyaallah wow. تقدم اخي ما شاء الله طيب السلام وان كرسي وان كرسي اتو يا طيب طيب bawa kursi, bawa kursi. La lazim fi tasawi. Nah. Insyaallah. Hai, akhi. Naam, arif nafsak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Rayan Ilyas Adam, usia saya 16 tahun. Saya masih belajar jenjang SMP kelas 9. Ah, masya Allah, sudah bisa bahasa Indonesia ya. Tuh, Ethiopia bisa bahasa Indonesia, ya? Masa? Bahasa Arab bisa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kaifa halak? Bikhair, alhamdulillah. Bikhair. Ini aslik min Ethiopia? Naam. Tuh, orang Ethiopia bisa bahasa Arab. Masa antum bahasa Indonesia yang bisa bahasa Arab? Ya, do you speak English also? Alhamdulillah, little. Ah, little. It's good, it's a little bit. It's okay. Even me, inshallah, it will be. So, what are you doing right now? I'm learning. Ah, learning. Toh, bisa bahasa Inggris? Antum gimana nih jauh-jauh ke sini ya? Jadi saya harap jadi motivasi ya. Tadi namanya siapa? Surnya? Ryan. Ryan. Ryan. Oke. Okay. Ryan namanya. Ya, bahasa Indonesianya Ryan. bahasa Arabnya Ryan. Ini Ryan ya. Babe Jenna. Ryan. Bahasa Arabnya dari Ryan. Ryan. Ryan itu dari bahasa Arab Ryan. Pintu surga bagi yang puasa. Ya, dipanggil agak keren dikit Ryan. Baik. Di mana belajarnya sekarang? Di PKBM Guntur 10. Ah, Masya Allah, Guntur 10. Di mana? Di daerah mana? Jakarta Selatan, Kelurahan Guntur. Baik, kesini sama siapa? Sama teman saya, Dodi. Yang peci hitam. Peci hitam, peci hitam nih teman-teman ya. Yang mana temannya? Oh, antum temannya, baik. Udah berapa lama di Indonesia? Min am 2015. 2015, berarti dari 2015. Sudah 7 tahun ya. Masya Allah. Terus mau jadi apa ke depan? Da'ani abuya liakuna aliman insyaAllah. Kunna aliman insyaAllah. Bismillah insyaAllah ta'ala muwafaq insyaAllah. Kunna aliman fil mustaqbal. Fa'alaika bil Qur'an. Hafidhu Qur'an? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Latina juz'ah? La, nisfu. Nisfu juz'ah. Min al-awwal wa al-akhir? Min al-ammah ila al-qasas wa min al-bidayah ila al-nisa. إلى النساء. طيب نسمع منك من أي سورة تفضله؟ سورة آل عمران ممكن؟ تقرأ لنا سورة آل عمران؟ لا بس. من بدايتها تفضل. يعني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. حسبك جزاكم الله خير. Ini Rian, saya enggak tahu sebelumnya. Jadi saya masuk, beliau sudah di situ. Saya kan pernah tinggal juga di luar dan memahami ini saya akrab sekali dengan tampilannya. Oh, ini bukan karakteristik dari Indonesia. Makanya saya mau tutup, saya lihat, saya ingin pastikan supaya tidak salah duga gitu kan. Nah, ternyata alhamdulillah beliau dari Ethiopia ya. Asalnya Ethiopia, kemudian di sini dari 2015 sudah bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Arab, enggak lancar. Ethiopia itu nama lamanya Habashi. Habsyah. Habsyah itu Ethiopia sekarang. Jadi Nabi itu pernah meminta beberapa sahabatnya, termasuk bagian keluarganya Ja'far, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, untuk hijrah kemana? Ke Habsyah. Rajanya dikenal dengan raja siapa? Nah, Najasyi. Nah, itu sekarang itu dikenal dengan Ethiopia namanya. Ya, dikenal dengan apa? Ethiopia. Ya, kita bermohon pada Allah mudah-mudahan adinda kita ini baru 16 tahun diberkahi oleh Allah, diberikan kekuatan, kebaikan. Ini masih SMP kelas berapa? Kelas 9. 9 ya sampai selesai. Madza turid takun fil mustaqbal takun alima. Alan madza turid? Turidu syai'an? Ridallah insyaallah. Naam? Ridallah yakfi. Ah, ridallah yakfi. Saya tanya mau apa? Ridha Allah saja katanya. Baik. Baik, tamanna khair insyaallah. Ayah haja antum madam tahuna kadimna insyaallah ya. Insyaallah. Biiznillah taala. Baik. Antum bawa ini tinggal di mana? Pasar? Pasar Rumput. Makannya apa? Antum suka begitu ah. Dengan tinggal di Pasar Rumput. Di mana itu? Dekat Manggarai. Makannya nasi. Nah. Sekolah. Tinggal dengan siapa? Sama orang tua. Ngontrak di sini? Oh, kurang tahu. Antum kenal di mana? Tinggal di Pasar Rumput. Oh, baik, sejenis di daerah yang sama. Taib khair insyaallah. Teman-teman muwaffaq. Dan tinggal dengan orang tua mudah-mudahan dimudahkan. Tidak ada ingin apa-apa? Tidak ada? Yakin? Ya, yakin. Tanya kawan, call a friend, all 50-50? Insya Allah, cukup. Cukup insya Allah. Baik, alhamdulillah. Kalau cukup tidak ada apa-apa yang kita cukupkan insya Allah. Tapi kita beri hadiah dulu malam hari ini ya. Pertama madu. Nih ada buah honey. Ini madu khusus buat Rian malam hari ini. Satu. Kemudian temannya, lihat aja dulu ya. Nih. Ini buat Rian juga. Nah ya. Ini buat ayah ibu. Saudara ada berapa? 5 saudara. 5 bersaudara. 5-5-nya ada di sini. Enggak, sisanya di rumah. Ya? Sisanya di rumah. Sisanya di rumah. Alhamdulillah. Baik. Nanti ini juga ada sisanya ya. Baik. Rian anak keberapa? Anak kedua. Anak kedua dari 5 bersaudara. Anak pertama laki-laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Sekarang sekolah? Sekolah. Kelas berapa? Kelas akhir 12. Kelas 12. Emang sampai berapa kelas? 13, 14? Sampai 12. Sampai 12. Setelah itu masuk? Kuliah. Kuliah. Baik. Adik? Yang paling kecil usia berapa? Usia kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Baik. Ayah kerja apa? Kalau ayah di Ethiopia. Belum Ethiopia. Ibu di sini. Baik. Mudah-mudahan baik. Ibu orang Indonesia atau orang Ethiopia? Orang Ethiopia. Orang Ethiopia. Baik ya. Ya mudah-mudahan sehat semua ya. Baik. Nah karena Rian senang menghafal Quran. Kemudian juga hari ini kita kehormatan ada di sini dapat hadiah. Dan juga dapat satu, bukan hadiah, bukan apresiasi ya, tapi kehormatan dari kita. Nanti kita berikan hadiah untuk Rian khusus. Saya gak mau sebutkan di sini, karena kalau disebutkan pernah terjadi juga dapat hadiah pulang dari sini ada yang ngambil di tengah jalan hadiahnya ya. Nah, kita tidak berharap demikian. Baik, mudah-mudahan selamat nanti ya, sehat semuanya. Titip ya, antum belajar bahasa Arab juga, ini udah bisa bahasa Arab ya. Ada anak-anak lagi gak yang kecil? Gak anak kecil ya. Baik, ada berapa banyak anak-anaknya? Mana satu? Mana lagi? Anak-anak aja, bapaknya gak usah ini anak-anak. Sini. Ah, ada dua, sini. Mana tas saya? Sini tas saya mana? Di atas. Ah, sini. Ah, Masya Allah. Ah, Masya Allah. Ah. Ya. Temannya. Allah Akbar. Nah, temannya. Namanya siapa? Aska. Aska, Masya Allah. Anak siapa? Karam. Siapa? Karam. Oh, Narom. Papanya Pak Narom. Aska dari mana? Dari tadi? Ya. Aska berapa umurnya? Coba pegang sama Aska ini. Umurnya berapa? Ah, Aska mau jadi apa? Jadi panjang umur. Wah, bagus. Ya. Aska hafal surat apa? Surat Al-Qa'um. Surat? Al-Qa'um. Oh ya, ya. Qul huwallahu had. Allahus samad. Lam yalid walalid. Walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, Aska mau mobil-mobilan atau mau uang 100 ribu? Mobil-mobilan. Mobil-mobilan. Ustaz ganti. Aska mau uang atau uang 200 ribu atau mobil-mobilan? Mobilan. Bagus. Nih Aska. Aska mau uang 1 juta atau mobil-mobilan? Mobil. Aska mau uang 2 juta atau mobil-mobilan? Mobil. Bagus. Maaf ya Pak ya. Maaf Bapak dan Ibunya, mohon maaf. Nah, nanti Aska kesini lagi pekan depan ya. Saya cariin mobil-mobilannya dulu ya. Ya, nanti nyampe ke sana salam sama ayah ya. Maaf ayah gitu ya. Nah. Nih buat beli es krim dulu ya. Nanti mobil-mobilannya pekan depan ya. Aska mau 5 juta atau mobil-mobilan? Ya? mobil. Ah, bagus. Ya, tanya sana. Bagus. Dah. Dah cukup ya. Baik. Mudah-mudahan semua diberi keberkahan. Ada anak-anak lagi di sini. Oh, jadi banyak sekarang. Sudah pekan depan ya, kita cari mobil-mobilan dulu. Baik, kita cukupkan dulu hari ini. Terima kasih buat Rian. Mudah-mudahan istiqomah. Pekan depan sini lagi ya. Main-main di sini. Bisa juga nanti ikut boleh program-program di sini ya. Kalau ingin nanti bergabung, bisa nanti ada program Quran juga. Nanti dapat hadiah, tapi kita sampaikan belakangan insya Allah. Ini tolong dicarikan tempatnya. Buat ini ya, bukan buat antum. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an wa ij'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa shafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana subhanaka Allahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Dr. Adi Hidayat LCMA dengan apa yang telah beliau sampaikan. Mudah-mudahan